Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Majelis Tafsir Al-Qur'an Pusat Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Lampung Utara beserta stafnya atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Kapolres Kabupaten Lampung Utara beserta stafnya. Yang saya hormati Kodim 0412 Kabupaten Lampung Utara. Yang saya hormati Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Utara. Yang saya hormati unsur Muspika Muspida se-Kabupaten Lampung Utara. Dan yang saya hormati para tamu undangan yang sempat hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati seluruh warga perwakilan dan cabang Majelis Tafsir Al-Quran Selampung dan Palembang yang berbahagia. Dan seluruh peserta pengajian yang bisa hadir dalam kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Di sini kami selaku pembawa acara untuk lebih tertibnya pelaksanaan acara pada siang kesempatan pada hari ini akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Pengajian umum Majelis Tafsir Al-Quran MTA Selampung dan Palembang yang bertepatan pada hari Selasa 27 Mei 2014 sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua laporan ketua panitia penyelenggara, dan yang ketiga sambutan-sambutan, kemudian yang keempat penandatanganan prasasti peresmian gedung Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Lampung Barat, kemudian yang kelima tausiah yang akan disampaikan oleh pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino, kemudian yang keenam penutup yang disertai dengan foto bersama Al-Ustaz dengan jajaran Muspika, Muspida dan pengurus perwakilan Selampung dan Palembang serta pengurus perwakilan dan cabang di luar Lampung dan Palembang yang sempat hadir. Untuk yang pertama mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang acara kedua, laporan ketua panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Muksin SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Yang terhormat pimpinan Majelis Tafsir MTA Pusat Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino. Yang terhormat Bapak Bupati atau Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajarannya dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita bisa diberi nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga bisa berkumpul di gedung ini, di Islamic Center Kota Bumi, Lampung Utara. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berupaya dengan sekuat tenaga sehingga acara ini bisa dapat terlaksana dengan baik. Dan juga kami sampaikan bahwa selamat datang kepada seluruh warga MTA yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bahwa Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran adalah sebuah lembaga pendidikan dan dakwah Islamiyah yang berkedudukan di Surakarta. MTA didirikan oleh almarhum Ustadz Abdullah Sufail Saputra di Surakarta pada tanggal 19 September tahun 1972. Dengan tujuan itu, mengajak umat Islam kembali ke Al-Quran sesuai dengan nama dan tujuannya, pengkajian Al-Quran dengan tekanan pada pemahaman, penghayatan dan pengamalan Al-Quran yang menjadi kegiatan utama MTA. Dan MTA juga melaksanakan, menyelenggarakan pendidikan formal maupun non formal. Bapak Ibu, para undangan sekalian, bahwa pada hari ini adalah merupakan kesempatan yang sangat baik, karena ini merupakan pertemuan para pendengar-pendengar radio MTA FM dan Persada FM yang kemudian membentuk suatu kelompok binaan pengajian sehingga sekarang tumbuh menjadi perwakilan-perwakilan dan cabang-cabang yang ada di Lampung dan Sumatera Selatan. Oleh karena itu, pada saatnya nanti dimohon kepada Al-Ustadz Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino untuk memberikan penguatan kepada kami semua. Sebelum saya akhiri sambutan saya ini, perlu saya sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Telkom Flexi. Dan ini, acara ini juga disiarkan oleh MTA TV, MTA FM, Persada FM dan radio-radio lain yang ikut memancarluaskan di seluruh Indonesia. Kemudian kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan, tetapi itulah yang bisa kami upayakan. Demikian sambutan kami atas nama panitia. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Penyelenggara yang disampaikan oleh Bapak Muksin, Sarjana Pendidikan. Untuk acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan, yang pertama yang akan disampaikan oleh wakil dari Bupati Kabupaten Lampung Utara yang diamanahkan kepada Bapak Haji Dr. Andes Edward dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di tempat ini dalam rangka pengajian akbar, dan saya dalam hal ini mewakili Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara, Bapak Agung, karena beliau banyak kegiatan, jadi saya diminta untuk menghaki beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada makna pertemuan ini, karena beliau banyak kegiatan sehingga saya untuk mewakilinya. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan seperti apa yang kita harapkan. Untuk itu saya bacakan sambutan Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara. Sambutan Bupati Lampung Utara pada acara pengajian umum dan bakti sosial donor darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun yang terhormat, rekan-rekan Forkopinda Kabupaten Lampung Utara, Kabak Lingkungan Sekda Kabupaten Lampung Utara, Saudara Kepala Dinas Badan Kantor dan Camat Kabupaten Lampung Utara, Saudara Inspektur dan Sekretaris DPRD Lampung Utara, yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukina dari Solo, kemudian saudara tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemimpin dan anggota partai politik, ormas, LSM, OKP dan rekan-rekan pers Sekabupaten Lampung Utara, serta hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara pengajian umum sekaligus bakti sosial donor darah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat-Nya kelak. Amin. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, acara seperti yang kita laksanakan pada hari ini seyogyanya dapat terus dilakukan. Namun mengingat berbagai kesibukan, tugas dan rutinitas sehari-hari, terkadang agak sulit bagi kita untuk dapat selalu bertemu secara langsung seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya benar-benar berterima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, karena dengan demikian kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan dan kebersamaan. Kita semua tentu tahu betapa besar artinya dan manfaat bagi silaturahmi, di samping dapat meningkatkan dan mempererat hubungan kekeluargaan di antara sesama kita, juga dapat terbangun harmonisasi hubungan dan saling pengertian antara kita. Yakinlah, hanya dengan silaturahmi dan kebersamaan kita akan mampu mewujudkan cita-cita besar kita bersama, yaitu menuju perubahan masyarakat Lampung Utara yang lebih baik. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, selain kita untuk melaksanakan pengajian dan doa bersama, dilaksanakan pula bakti sosial berupa donor darah. Kegiatan donor darah yang dilakukan pada hari ini merupakan suatu kegiatan yang sangat membanggakan karena dikemas dalam pengajian umum. Untuk itu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyambut gembira dan menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran panitia yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang masih mengalami masalah ekonomi. Semoga apa yang kita laksanakan ini dapat meringankan beban mereka. Seyogyanya, kegiatan sosial seperti ini dapat dicontoh dan terus dilaksanakan pada pengajian-pengajian apapun, karena kegiatan seperti ini selain merupakan ajang untuk mengukuhkan rasa persatuan dan persaudaraan di antara sesama anak bangsa, juga dapat menjadi penumbuhan semangat dan jiwa sosial bagi kita masing-masing pribadi maupun kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya minta kepada masyarakat Lampung Utara agar dapat mensukseskan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Presiden yang akan datang, dan saya mengajak seluruh masyarakat Lampung Utara dalam segala kapasitasnya untuk kembali bersatu dalam segala bersatu padu dalam bingkai kebersamaan menuju perubahan Lampung Utara yang lebih baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Sukino dari Solo. Semoga apa yang akan disampaikan beliau nantinya akan menambah pemahaman dan wawasan kita dalam beragama, sehingga kita dapat menjadi kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, terutama untuk membangun Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bumi, 27 Mei 2014, Bupati Lampung Utara, Haji Agung Ilmu Mangkunegara, SSTP MH. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Wakil Bupati Lampung Utara yang diwakili oleh Bapak Haji Edward. Sebelum dilanjutkan ke acara berikutnya, ini diinformasikan untuk bagi yang mau berdonor darah, ini kesempatannya sudah agak lapang, dipersilahkan yang ingin mendonorkan darahnya. Kemudian acara ini juga terselenggara dan disiarkan langsung oleh MTA TV yang bekerja sama dengan Telkom dari Lampung dan Telkom dari Kota Bumi, dan juga disiarkan langsung ke seluruh Indonesia melalui MTA FM, Persada FM, dan radio-radio yang merilainya di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan Majelis Tafsir Al-Quran. Untuk acara yang keempat, yakni penandatanganan prasasti peresmian gedung perwakilan Wai Tenong ataupun perwakilan Lampung Barat yang akan ditandatangani oleh Alustad Dr. Andes Ahmad Sukino, kepada beliau dipersilakan. Dipersilakan juga untuk seluruh jajaran Musbika dan Musbida untuk bisa mengiringinya. Demikian tadi penandatanganan prasasti yang telah dilakukan oleh Alustad Dr. Andes Ahmad Sukino. Kemudian untuk acara yang kelima adalah tausiah dari pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Alustad Dr. Andes Ahmad Sukino kepada hadirin peserta pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tenangkan kehadiran kita. Kita luangkan waktu sejenak dalam rangka mengikuti kajian dengan hikmat dan tertib, sehingga proses kajian pada pagi hari menjelang siang hari ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan yang kita rencanakan, dan berdampak positif pada kehidupan dan perilaku di dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Kepada beliau, Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino, waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kota Bumi maupun yang mewakili dan jajaran Musbida Kota Bumi dari Kodim maupun dari Polres dan dari jajaran pemerintah Musbika yang kami hormati pula dan dari Majelis Ulama Indonesia dari Departemen Agama dan Kota Bumi yang kami hormati pula. Para tamu undangan, kaum muslimin, muslimat, para ulama, para kiai, para ustadz yang kami cintai dan seluruh warga Majelis Tafsir Al-Quran di daerah Provinsi Lampung dan umumnya yang bisa hadir pada kesempatan ini. Pertama kali kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya kita bisa berkumpul bertemu di Majelis Islamic Center Kota Bumi ini untuk bersilaturahim dan untuk mempelajari, membahas, mengkaji bersama agama Allah SWT yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan kepada seluruh umat manusia termasuk pada kita semua. MTA di daerah ini merupakan suatu hal yang baru, maka saya bawakan tema pengajian pada siang hari ini. Mohon maaf kalau tidak cukup karena saya tidak mengerti yang hadir berapa. Ya, perkirakan saja nanti kalau ternyata tidak cukup nanti pimpinan Anda di sini sudah memperbanyak sendiri bisa semuanya mendapat bagian. Jo yang kami sampaikan pada siang hari ini, MTA datang tidak berbuat kekacauan dan permusuhan, melainkan menebarkan kasih sayang dalam kekeluargaan. Itulah hakikatnya Islam. Jadi Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas beliau di dalam menyampaikan Islam ini tidak mengharapkan apapun. Tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan imbalan dari manusia apapun bentuknya. Apakah itu jabatan, apakah itu materi atau yang lain-lain. Tapi menebarkan kasih sayang. Kita tahu pada Islam belum datang, pada saat itu masyarakat disebut masyarakat jahiliyah. Pada saat itu manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka Allah SWT dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallaha 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh suatu keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang beriman, mengimani Muhammad Rasulullah dan mengimani yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah yaitu Al-Quranul Karim. Maka orang yang beriman dengan diutusnya Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah sungguh suatu keberuntungan yang besar. Dengan diutusnya seorang Nabi yang beliau itu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang tugas beliau membersihkan jiwa mereka, membersihkan hati mereka dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah bisa dipahami As-Sunnah. Yang dijelaskan pada ayat itu juga yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya yaitu ayat Al-Quranul Karim, membersihkan jiwa manusia ini. Wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran diturunkan, manusia dalam kesesatan yang nyata. Sungguh manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka fungsi Al-Quran diturunkan oleh Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subula salam, menuntun manusia dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nuri biidznihi, mengeluarkan manusia dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Itu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Masjid Tafsir Al-Quran yang didirikan pada tahun 1972, jadi kalau dihitung bilangan tahun, MTA itu sampai hari ini sudah genap kurang lebih 42 tahun. Dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belum tibakah saatnya orang-orang yang mengaku dirinya beriman, hati mereka tunduk patuh, mau dipimpin kebenaran yang datang dari Allah yaitu Al-Quranul Karim, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Mereka telah diberi kitab suci dari Allah, tetapi karena lama telah berpisah jauh pengertiannya dengan kitab suci mereka, akibatnya hati mereka menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi orang fasik. Maka orang-orang Islam diperingatkan oleh Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalian jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Kalau mereka jauh dari kitab sucinya, akibatnya hatinya keras dan menjadi fasik. Maka orang Islam pun demikian juga. Kalau jauh pengertian dari kitab sucinya, akhirnya hatinya menjadi keras juga dan menjadi fasik juga. Jadi fasik. Satu sisi mengaku dirinya beragama Islam, satu sisi mengaku Al-Quran sebagai kitab sucinya, tapi kalau dituntun, diajak mengikuti Al-Quran, mentaati Al-Quran, menolak. Nah ini, karena apa? Karena jauh pengertiannya dengan kitab sucinya. Tidak pernah mempelajari, hanya biasa membaca walaupun tidak paham artinya. Padahal itu suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, kalau memang betul-betul mengharapkan keselamatan di dunia dan akhirat. Maka dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini lantadilu ma masaktum bihima kitab Allah wa sunnatan nabiyihi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa berpegang kepada dua perkara itu, lantadilu, maka tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitabullah maksudnya Al-Quran, wa sunnatan nabiyihi maksudnya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini selamat, baik hidup yang sebentar di dunia ini maupun kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak, ya, pegang teguhlah apa yang diwariskan dari Rasulullah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Itu yang dijamin. Rasulullah yang menjamin keselamatan di dunia dan akhirat. Dan yang diserukan oleh MTA ya, di dalam berdakwah ini, mengajak manusia, menyeru manusia kepada yang paling baik menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Dalam satu firman-Nya Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik seruannya, panggilannya, dakwahnya, daripada orang yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk beramal soleh dan menyatakan diri, innani minal muslimin, saya termasuk orang yang berserah diri, yang tunduk patuh kepada Allah. Kalau kita kembali pada ayat tadi, surat Al-Hadid 16 tadi, alam yakni ladina amanu antasa qulubuhum lidzikrillah. Belum tibakah saatnya orang yang mengaku dirinya beriman untuk tunduk patuh hatinya mengingat kepada Allah, mentaati kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, MTA sejak didirikan tujuannya hanya itu, mengajak manusia taat pada Allah, beramal soleh, berserah diri pada Allah. Maka MTA bukan partai politik dan tidak akan menjadi partai politik, bukan organisasi massa, walaupun MTA itu sekarang ya jumlah MTA seluruh Indonesia kalau dihitung dari ujung barat, dari daerah istimewa Aceh, dari Sumatera Utara hampir semuanya sudah ada, sampai di Lampung ini saya sambung ya, sampai ke timur, paling timur adalah di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok, bahkan di Jarab Jayapura sudah ada binaan di sana. Rencana ketua binaannya di sana katanya mau datang ke sini, tapi karena kesibukannya enggak jadi datang. Sana berada binaan, belum diresmikan sebagai warga MTA. Yang sudah resmi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini ada 390 cabang dan perwakilan. 430 terbalik ya. 430 perwakilan dan cabang di seluruh Indonesia. Maka saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, kalau berjalan dari Aceh sana sampai ke ujung timur sana, di kota manapun singgah akan ada, ketemu di sana MTA. Ketemu MTA di sana. Nah, radio kita ini pun setiap hari dipancarkan, didengar langsung oleh perwakilan cabang, bahkan para pendengar-pendengar yang belum bisa gabung ke perwakilan atau cabang karena belum tahu, taunya juga hanya baru dengar radio. Tidak tahu kalau di sana sudah ada perwakilannya, tidak tahu sudah ada cabangnya. Nah, termasuk di Papua itu asalnya pendengar-pendengar radio saja. Insyaallah saya dari sini nanti berikutnya dari kita akan juga datang di daerah Jember, Jawa Timur. Sana juga asalnya pendengar radio saja, ngumpul banyak orang akhirnya minta untuk diresmikan sebagai perwakilan atau cabang. Nah, disitulah perkembangan masih tajam. Di sana sini yang disuarakan itu tadi, ajakan yang paling baik, tidak mengajak kepada salah satu partai atau mendukung salah satu partai, tidak, karena MTA adalah lembaga dakwah yang berbadan hukum yayasan. Karena dakwah maka sifatnya umum, boleh siapa saja ikuti kajian di MTA, tidak pandang bulu apakah partaimu, apakah golonganmu, bahkan orang non-muslim pun boleh ikut ngaji di MTA. Jadi pengajian yang Ahad pagi, yang selalu disiarkan langsung itu Ahad pagi, pesertanya ada orang dari Hindu, dari Katolik, dari Kristen, ada. Boleh. Ya. Memang Allah mengutus Nabi Muhammad ini untuk segenap manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiro wa nadhiro. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh manusia untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi kabar gembira bagi orang yang mau mengimani Al-Quran dan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dan memberi peringatan bagi orang-orang yang belum mengimani atau tidak mau mengimaninya. Maka kalau kita termasuk orang yang mengimani Al-Quran, sudah saatnya belum kita dipimpin dengan Al-Quran? Coba direnung, kita hidup menjadi orang Islam itu sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Quran yang sudah diturunkan 15 abad yang lalu, lebih 1500 tahun yang lalu, lebih. Berapa ayat yang sudah kita pahami? Kalau sudah kita pahami, berapa ayat yang sudah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Bahkan tidak sedikit ayat-ayat yang kita sudah hafal pun tetapi tidak memahami. Ayatnya hafal tapi enggak memahami. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari paling tidak 15 kali mengucap ihdinash shiratal mustaqim, itu 15 kali. Kalau sholat wajib saja. Kalau sholat tidak memakai ihdinash shiratal mustaqim, sholatnya tidak sah. Pakai pasti ihdinash shiratal mustaqim. Belum lagi kalau ditambah sholat sunnah. Nanti sebentar lagi sholat sunnah tarawih bulan Ramadan. Biasanya yang tiap malam tidak pernah sholat tahajud. Ya, kalau Ramadan ya sholat nanti. Walaupun nanti selesai Ramadan ya berhenti lagi. Paling tidak kalau wajibnya saja dikerjakan itu 15 kali, 17 kali. Ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Tapi mengapa selama ini yang jalan kita tempuh bukan jalan yang lurus? Bahkan belum tahu jalan yang lurus itu seperti apa. Apalagi kalau kita mendengar siaran TV itu sangat memprihatinkan. Banyak orang yang menyimpang-menyimpang dari jalan lurus. Padahal orang Islam. Kalau kita sering mendengar yang korupsi-korupsi itu orang Islam bukan? Ya? Malah. Ya? Astagfirullah, yang terakhir ini konon. Katanya lah Menteri Agama. Saya lihat TV itu kalau benar. Itu bukan, kita sebetulnya sangat memalukan. Kalau betul ya. Ya betul apa tidak, kita hanya mendengar atau melihat siaran TV. Lah buktinya nanti kalau sudah dibawa ke pengadilan, betul apa tidak. Nah. Apa beliau kira-kira tidak membaca siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Ya seperti kita membaca. Ternyata yang ditempuh kok bukan siratal mustaqim. Jadi sebetulnya siratal mustaqim itu apa? Apa siratal mustaqim itu? Nah, tadi yang sudah diwariskan oleh Rasulullah tadi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Siapa mengikuti dua perkara itu dijamin tidak akan celaka. Nah, berarti jalan yang lurus. Dalam Al-Quran lebih tegas lagi dalam surat Al-An'am 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman. Jelas kan? Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini Al-Qur'an, ini jalanku yang lurus. Kalau kita ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Quran sudah menjawab, ini Quran ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka ikuti dia. Ikuti Quran itu. Wala tattabi'u subula. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Fata farokobikum ansabili. Kalau menginginkan jalan yang lurus, lah kok yang diikuti jalan selain Al-Quran. Itu tidak membawa kamu ke jalan yang lurus, tetapi fatafaroko akan menjadikan kamu memisahkan, menjauhkan, menceraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu supaya kamu bertakwa. Ya, jadi mengikuti Al-Quran itu supaya kamu bertakwa. Maka kalau kita lihat ayat ini, orang menginginkan tingkatan takwa tidak mungkin tanpa memahami mengikuti Al-Quran. Jalan menuju takwa itu hanya mengikuti Al-Quran. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 2 diterangkan, Zalikal kitabu la roiba. fihi hudalil muttaqin. Al-Quran itu kitab yang tidak diragukan tentang kebenarannya. Fungsinya petunjuk. Hudalil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang ingin bertakwa. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, petunjuknya Al-Quran. Nah, takwa itu apa? Itu biasa diterangkan oleh para khatib. Setiap mimbar Jumat pasti itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kamu mati tidak bertakwa, ya, kecuali mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, muslim. Terus biasanya diteruskan pengerjaan takwa ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sedang perintah Allah dan larangan Allah semua disebut di dalam Al-Quran. Maka sekalipun hafal Al-Quran, kalau tidak memahami, tidak mengerti mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Sehingga tidak bisa melaksanakan perintah, larangan-larangan Allah pun tidak diketahui sehingga diterjang saja. Nah, maka janinya tidak menjadi orang yang bertakwa. Ya, termasuk mengambil harta atau barang yang bukan miliknya, merampas hak orang lain, ya, mengambil uang yang uang negara atau uang rakyat yang biasa disebut korupsi, ya, itu bukannya jalan yang bertakwa, itu larangan Allah. Kalau ingin bertakwa, jauhi itu larangan Allah. Ya. Nah, karena tidak tahu, akhirnya mana yang diperintahkan mau dilarang, tidak peduli. Nah, akhirnya tidak menjadi orang yang bertakwa. Padahal dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Untuk mengikuti Al-Qur'an itu kami wasiatkan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini. Nah, sekarang kita pahami. Di ayat tadi ihdinash shiratal mustaqim sudah hafal kita, tapi kan enggak ngerti. Minta tunjukkan jalan yang lurus, sudah dijawab langsung oleh Allah, ini Al-Quran, ini jalanku yang lurus. Suruh mengikuti, tidak mau. Ya. Maka kalau dipanggil untuk mengikuti, ya, mengaku beriman, tapi diseru oleh Allah untuk mengikuti apa ini? Mengikuti jalan yang lurus tadi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 104 Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila diseru atau dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, maksudnya Al-Quran, dan marilah mengikuti Rasulullah, maksudnya sunnahnya, hadis-hadis sahihnya, jawab mereka, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Cukup bagi kami, tidak usah mengikuti Al-Quran, tapi mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami dahulu mengerjakan. Maka ayat selanjutnya tadi, awalau kana abahum layaklamuna syai'an wa layatadun. Apakah sekalipun nenek-nenek moyangmu itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk juga kamu ikuti? Ya, katanya Al-Quran kitab sucinya. Katanya minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau diajak ke jalan yang lurus mengikuti Al-Quran, lah kok menolak? Nah, karena tidak pahamnya. Maka sekalipun setiap hari doa ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim 17 kali karena tidak tahu ya tidak dikabulkan. Karena Nabi kita mengatakan la yaqbalullah du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa memohon tapi hatinya kosong, tidak mengerti. Dia berdoa tapi enggak ngerti yang diminta itu apa, itu enggak ngerti. Mintanya jalan yang lurus seperti apa? Minta jalan yang lurus diberi Quran kok tidak mau. Padahal jalan yang lurus menurut Allah itu Al-Quran, kok tidak mau? Terus yang diminta itu jalan lurus seperti apa? Kalau kamu mengikuti Quran tidak mau, jangan harapkan jalan yang lurus, tetapi Allah katakan fatafarokobikum ansabilih. Kalau mengikuti jalan selain Al-Quran, kamu akan tercerai-beraikan dari jalan yang lurus tadi. Belum lagi kalau dilanjutkan surat Al-Fatihah tadi. Sina surat Al-Mustaqim. Shirat al-ladhina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi mohon tunjukkan jalan yang lurus, ngarani. Seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat itu? Oh, itu yang diminta. Kalau minta jalan seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah diberi nikmat, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah. Dalam surat An-Nisa ayat 69 ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wahasuna ulaika rafiqa. Ya. Kalau kamu ingin mendapat nikmat seperti yang telah diberikan oleh Allah pada orang-orang yang beriman, yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasyuhada, para syuhada, wasyiddiqin, orang siddiqin, orang solihin, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasula, siapa yang mentaati Allah dan Rasul. Singkatnya, siapa yang mau mewarisi yang diwariskan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dia akan memperoleh kenikmatan seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maka tadi saya katakan, sudah berapa tahun, mari kita renung. Kita jadi orang Islam sudah berapa tahun, berapa ayat yang sudah kita pahami, berapa ayat yang kita amalkan dalam kehidupan ini. Mungkin sudah ada yang 60 tahun usianya, ada yang 70 tahun, ada yang masih 40 tahun. Ada semacam rambu-rambu. Kalau manusia, kalau umurmu sudah 40 tahun, kebaikannya belum bisa mengalahkan kejelekannya, maka siap-siaplah ambil tempat duduk di neraka. Sudah mau kemana? Kalau 40 tahun usianya, jeleknya itu belum bisa dikalahkan, belum bisa dikalahkan oleh baiknya, atau kebaikannya dengan kejelekannya itu masih banyak kejelekannya. Sudah, jangan pesan tempat surga, tapi ambil tempat duduk di neraka. Mari dicernung, sudah berapa tahun usia kita. Mungkin yang masih di bawah 40 tahun, cita-cita besok kalau saya sudah 40 tahun akan rajin beribadah, berhenti maksiat. Lagi ngomong-ngomong sesuk mati. Ya. Jadi kalau 40 tahun itu coba, orang itu udah umurnya 40 tahun, masa yang sudah dilalui dengan sisanya kira-kira masih panjang mana? Ya, kalau sama aja berarti 80 tahun, Orang umur hidup 80 tahun sekarang sudah jarang kan? Ya ada tapi jarang. Umumnya masih di bawah 80 tahun sudah tidak ada. Kemana itu? Kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, yang dibawa apa? Gedung mewahnya ditinggal, rumah mewahnya ditinggal, mobil mewahnya ditinggal, emas berliannya tinggal semua, uang-uang di depositonya tinggal semua. Ya, yang dibawa apa? Amal. Dan Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau orang sudah dipanggil oleh Allah meninggalkan dunia ini, pada hari itu seluruh harta kekayaannya sudah tidak bermanfaat. Al-mal itu harta kekayaan. Al-banun itu keturunan. Anak, cucu, buyut dan la yanfa', semua tidak bermanfaat. Tidak bisa menolong dirinya. Yang bermanfaat hanya illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tunduk patuh kepada Allah. Maka sasaran Al-Quran tadi, ayat 16 surat Al-Hadid tadi, belum tibakah saatnya orang yang mengaku beriman hatinya untuk tunduk patuh, ya, mengingat kebenaran dan tunduk patuh kepada kebenaran yang turun, yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Kalau belum saatnya, kapan lagi? Kapan lagi? Umur kita sudah 40 tahun atau kurang. Kapan? Kalau belum saatnya dituntun dengan Al-Quran, kapan kita mau manut dengan Quran? Padahal kita mengakui bahwa Quran itu kitab suci orang Islam sejak kita menyatakan diri sebagai orang Islam. Nah, mari kita renungkan itu. Karena apa? Karena Al-Quran itu kalau disebarkan, Nabi kita mengatakan, ketika Islam baru datang, itu tanpa asing. Di zaman jahiliyah, zaman kebodohan, bodoh tidak tahu tentang agama. Lalu kok diterangkan Al-Quran? Itu asing. Yang suka judi, yang suka apa itu mabuk, yang suka zina, yang suka bohong, yang suka mencuri, yang suka merampok. Turun ayat itu seolah-olah ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Mau judi pakai uang-uangnya sendiri kok enggak boleh. Ya? Mabuk beli minuman sendiri juga kok enggak boleh. Zina wong padha senenge kok enggak boleh. Jadi segala sesuatu yang serba tidak disenangi dilarang, yang disenangi, yang tidak disenangi malah disuruh menjalankan. Maka mendengar ayat-ayat itu, wah ini ajaran Muhammad ini asing, nyeleneh. Padahal sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, Muhammad itu menjadi orang kepercayaan mereka karena terkenal jujur. Sehingga beliau diberi sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Apapun yang dikatakan Muhammad dipercaya. Tapi setelah beliau menyampaikan kebenaran yang tidak diragukan kebenarannya, yaitu Al-Quran, berbalik. Muhammad ini sekarang gila. Lalu dulu Al-Amin, sekarang Al-Majnun. Gila Muhammad ini. Masa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Dan merusak ajaran nenek moyang. Ini kan sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Nah ini semualah. Jadi, nah itulah maka Nabi mengatakan, bada al-islamu ghariban wa sayautu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ketika Islam baru datang itu tampak nyeleneh, tidak umum di masyarakatnya. Nanti akan datang suatu zaman bila mana Islam diserukan, diamalkan, tampak tidak umum lagi. Nyalai kebiasaan lagi. Tetapi Nabi mengatakan bahagia bagi orang yang tidak umum tadi. Nah, sahabat terkejut. Tidak umum kok bahagia. Maka bertanya, wamal ghurabau ya Rasulullah, siapa orang yang dimaksud berbahagia? Tidak umum kok bahagia itu siapa? Nabi mengatakan, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Tengah-tengah orang suka bohong, ada orang jujur. Aneh ini, zaman saya itu cik jujur, aneh. Di tengah-tengah orang suka khianat, ada orang memegang amanat, aneh ini. Di tengah-tengah orang diajak kompromi untuk korupsi, mau kok ini tidak mau, aneh ini. Maka sampai sekarang ada istilah korupsi aja berjamaah. Susah diberantas wong berjamaah. Yang ditangkap makmumnya ternyata atasannya ada, sampai ada imamnya. Ya gimana? Maka ndak habis-habis. Itu susah. Aneh. Di ayat lain, di riwayat yang lain, Nabi mengatakan alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Yang dikatakan al-ghuraba itu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika orang-orang sudah mematikan, memadamkan sunnahku. Jadi sunnah Nabi sudah tidak diperhatikan, dihiraukan, ditinggalkan. Ini kok menyeru kepada sunnah Nabi? Aneh. Tidak asing. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang begitu adalah orang yang bahagia. Itu orang yang bahagia. Namun, jalannya untuk mencapai kebahagiaan itu bukan sesuatu jalan yang mulus. Bukan sesuatu yang mulus. Tapi melalui jalan yang terjal. Ya, malah diteraskan oleh Rasulullah, ya'tialan nas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabili alal jamri. Ya, harus dengan kesabaran. Ya, sabar. Nah, orang yang sabar memegang tuntunan agama dengan sungguh-sungguh di zaman orang sudah mulai meninggalkan sunnah Nabi tadi, kata-kata Rasulullah, nanti akan rekoso, payah, seperti orang menggenggam bara api. Tinggenggam bara api, panas betul. Tapi bahagia orang yang bertahan dalam kesabarannya itu. Maka Majelis Tafsir Al-Quran karena menyeru yang seperti itu, di mana-mana orang yang belum paham menganggapnya ini ajaran. Malah ada sekarang lemparan fitnah, MTA itu ajaran baru, agama baru. Ada yang menuduh ini aliran Wahabi. Ada yang menuduh ini yang menghalalkan anjing. Itu MTA itu menghalalkan anjing. Zina lebih baik daripada tahlilan. Kalau ingin masuk ngaji di NTA boleh tukar menukar istri. Busuk kalau yang jelek ditempelkan di NTA. Tapi kita ingat pada hadis Nabi, ya, siapa yang sabar bertahan dalam agamanya seperti menggenggam bara api. Biarlah fitnah itu akhirnya akan hilang tanpa bekas. Karena fitnah itu kata Allah termasuk hal-hal yang batil. Sedang Allah sudah membuat ketetapan, innal batila kana zahuqo. Yang batil itu akan lenyap. syaratnya jal haq, munculkan yang hak. Kalau kita meyakini Quran dan sunnah Nabi ini suatu yang hak, terus munculkan terus. Sebarkan dan amalkan, bukan disebarkan saja. Karena agama Islam itu perlu diamalkan. Perlu diamalkan. Nah, orang yang mengamalkan, menyebarkan dan mengamalkan Al-Quran, itu memunculkan yang hak. Menjadi ketetapan Allah, jal haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqo. Kalau yang hak muncul, yang batil pasti sirna. Dengan kata lain, syaratnya sirnanya yang batil, harus muncul yang hak. Tetapi memunculkan yang hak di tengah-tengah kebatilan, jangan merasa enak-enak, seperti menggenggam bara api. Tapi Allah berjanji, innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Surat Al-Buruj ayat 10 ya. Jadi orang-orang yang suka menyebar fitnah terhadap orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dia tidak bertobat, maka Allah akan mengazab, mengancam dan siksa jahanam dan siksa yang membakar. Yang suka menyebar fitnah, tidak mau bertobat, diancam oleh Allah siksa jahanam dan siksa yang membakar. Orang yang bersabar mendapat fitnah, itu pahala yang pantas diutamakan, dan Allah akan memberi pahala, akan termasuk orang yang beruntung, walaupun seperti menggenggam bara api. Jadi sejarah itu berulang. Tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah, dulu ketika Islam datang memang asing. Setelah orang memahami tentang Islam, Islam dirasa menjadi nyaman, nikmat, dan seluruh mengerti tentang Islam aman, damai, tentram. Tapi makin lama makin jauh dengan kenabian, orang juga makin jauh dengan tuntunan Islam, hatinya menjadi keras, dituntun kepada irkan Islam, kepada kitab sucinya tidak mau, seperti yang diingatkan oleh Allah tadi, seperti orang-orang yang telah beri kitab yang dahulu. Maka dari itu orang Islam dilarang jangan berkeadaan seperti mereka. Dilarang. Berkeadaan seperti mereka itu seperti apa? Dalam hal apa saja? Termasuk di dalam beragama. Dalam beragama jangan ikuti siapa saja, jangan mengikuti ustaz. Tapi ikuti Quran dan sunnahnya. Ada yang bawa Quran enggak? Kalau ngaji mestinya bawa Quran. Coba tolong dibuka surat Taubat ayat 31. Ya. Biar tahu sendiri. Termasuk dilarang oleh Allah seperti mereka yang akibat menjadi hatinya menjadi keras. Banyakkan mereka menjadi fasik. Apa toh yang dilakukan oleh mereka itu apa? Dalam surat Taubat ayat 31. Surat At-Taubat, surat ke-9 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Nyata itu? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu wa ma yusyikun. Mereka orang ahli kitab itu cara beragama sudah tidak kembali pada kitab sucinya, tapi cukup mengikuti ulama-ulama mereka, orang-orang alim, dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya. Ya, sudah tidak lagi kembali kepada kitab sucinya. Jadi beragamanya apa yang dikatakan ustadznya, pendetanya, atau orang alimnya, atau ulamanya, yaitulah seolah-olah itu ajaran agamanya. Dan tidak perlu buka kitab suci lagi. Maka akhirnya pengertian terhadap kitab suci jauh. Sampai kenabian Nabi Muhammad SAW itu pun diingkari. Padahal disebut di dalam kitab suci mereka. Maka kalau mereka kok mengatakan atau mengakui bahwa Muhammad itu bukan Nabi, atau tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, itu membohongi kitab sucinya. Mungkin kalau orang-orang awamnya ya tidak tahu, karena sudah diberi pelajaran oleh orang alimnya, diberi pelajaran oleh ulamanya, diberi pelajaran oleh pendeta-pendetanya bahwa Muhammad itu bukan nabi. Bahkan diberi pelajaran oleh ulamanya, Isa itu Tuhan yang perlu disembah dan sebagainya. Di ayat tadi dikatakan. Padahal Nabi Musa, Nabi Isa sendiri mengatakan, Rabbi wa Rabbukumullah, Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Maka kalau kamu menyembah Isa, keliru. Tuhannya Isa ya Allah, Tuhanmu ya Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Tapi mereka tidak mengakui. Alasannya, apa tidak mengerti? Kalau dia mengganti tidak mengerti, itu juga bohong. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat dibaca 146, surat Al-Baqarah 146. Kalau kita umat Islam harus yakin yang disebut dalam Al-Quran itu pasti benar. La raiba fih. Kalau orang Islam sendiri ragu terhadap Al-Quran, ya jangan jadi orang Islam. Orang ragu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ya enggak? Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, itu kalau mengatakan tidak tahu kalau Muhammad itu nabi, atau tidak mengakui kalau kenabian Nabi Muhammad, itu bohong. Karena dalam Al-Quran mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani, atau orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah, mereka mengetahui bahwa Muhammad itu nabi, seperti pengetahuan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Maksudnya orang bapak sama anaknya tidak tahu. Maksudnya itu menggambarkan mereka itu tahu betul kalau Muhammad nabi, sampai pengetahuan mereka dikatakan seperti orang tua pada anaknya. Maka ada orang Yahudi yang masuk Islam, ini orang Yahudi yang paham tentang kitab, namanya Abdullah bin Salam. Ketika dibacakan ayat ini, dia mengatakan, kalau saya lebih yakin, lebih percaya, lebih mengetahui kalau Muhammad itu Nabi, Muhammad itu utusan Allah, daripada terhadap anak-anak saya sendiri. Sebab kalau Muhammad itu Nabi atau utusan Allah, Rasul Allah, yang memberitahu itu Allah di kitab sucinya, di kitab Taurat maupun di kitab Injil, menyebutkan Muhammad itu utusan Allah. Maka saya yakin kalau Allah yang memberitahu, Allah tidak pernah bohong. Tapi kalau anak yang dilahirkan oleh istri saya, belum tentu anak saya. Belum tentu. Bisa jadi istri saya berbuat serong dengan laki-laki lain, kemudian hamil, lahir dari istri saya, mengatakan itu anak saya. Padahal bukan. Tapi dia tidak mungkin akan berani mengakui itu anakmu. Ini anaknya siapa? Tidak mungkin ngaku. Jadi bohong kan? Maka kalau istri bisa bohong, tetapi kalau Allah maha suci dari kebohongan. Itu Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam. Lah kalau orang-orang sekarang, Yahudi dan Nasrani sekarang tidak mengenal, karena cara beragama sudah tidak kembali ke kitab sucinya tadi. Cukup meyakini apa yang dikatakan oleh ulama-ulamanya atau pendeta-pendetanya. Coba kembali lagi ayat 31 tadi. Taubah tadi. Di situ ada notnya. Maksudnya bagaimana kembali kepada ulama-ulama dan pendeta-pendeta tadi. Di situ ada notnya, catatan kakinya, coba dibaca. Tidak dibenarkan mengerjakan mereka mematuhi ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan para rahib-rahib itu menyuruh maksiat atau mengharamkan yang halal. Membabi buta itu artinya tidak mau tahu. Taklid yang membabi buta. Apapun yang dikatakan orang alimnya atau ulamanya atau yang dikatakan oleh pendetanya, apapun diturut. Secara membabi buta maksudnya walaupun tidak cocok dengan kitab sucinya. Maka kalau orang alimnya mengatakan Muhammad itu bukan Nabi, ya dia turut gitu saja. Kalau Muhammad itu bukan Rasul, ya diturut begitu saja. Kalau Isa itu sebagai anak Tuhan, ya diturut gitu saja. Ya, padahal kalau Islam, ya, dan sebetulnya bukan ajaran Nabi Muhammad saja. Seluruh Nabi dari yang pertama sampai terakhir ajaran tauhidnya sama. Ketuhanannya itu sama. Bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Itu. Tapi mengapa mereka begitu? Karena ajaran yang sampaikan oleh ulama-ulamanya seperti itu. Maka kita umat Islam dilarang oleh Allah jangan cara beragama mengikuti mereka. Karena mereka jauh dari isi kitabnya, hatinya menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Kita berguru kepada siapa saja boleh. Kepada ustadz ini, pada ulama ini, pada kiai ini, boleh siapa saja. Tapi kalau memang kita ngaji, yang kita kaji itu agama Islam, harus diambilkan dari sumbernya. Diambilkan dari sumbernya. Sumber Islam yang diwariskan oleh Rasulullah tadi ada dua, Quran dan Sunnah. Sudah itu saja. Jangan ambil-ambil selain ini Quran. Malah tersesat nanti kita dari jalan yang lurus tadi. Itu kata Allah. Ya. Coba ini direnung nanti. Mengapa justru umat Islam setiap kajian-kajian, tadi katakan ya, MTA setiap baru muncul di daerah yang baru, biasanya ada gangguan-gangguan. Ya gangguan kecil saja lah. Sebetulnya dari hal kalau dilihat sepele. Di mana-mana sama, permasalahannya sama. Urusan selamatan. Urusan tidak mau kenduri sesaji-sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. karena Jawa karena dianggap tempat yang angker. Angker saya tahu semua wong ini kebanyakan saya lihat ya orang Jawa gitu. Kalau di Lampung ini juga ada orang-orang tempat-tempat angker, malah itu pembawanya orang Jawa mungkin. Ada tempat angker. Terus peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya. Di mana-mana munculnya hanya itu. Padahal kalau memang itu sumbernya dari Islam, boleh saja diajarkan. Memang kalau di NTA ini tidak mengikuti yang begitu karena meyakini sepenuhnya itu laisa minal Islam, bukan ajaran dari Islam. Karena dicari Qur'annya, hadisnya enggak ketemu. Namun demikian, walaupun tidak mengikuti, tetapi tidak pernah menghalangi, tidak pernah melarang orang yang mau mengerjakan begitu, ya silakan. Saya yang tidak mau ikut seperti itu, jangan dipaksa. Karena kita punya prinsip, lana a'maluna walakum malukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Masing-masing nanti akan mendapat balasan di sisi Allah. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setelah manusia mati nanti mendapat balasan yang sempurna di hari kiamat nanti dari amalannya. Faman zuziha 'anil nar wa utilal jannata faqad faz. Siapa yang amal baiknya bisa membawa dirinya masuk surga dan bisa menjauhkan dari neraka, mereka itulah orang yang beruntung. Bukan itu yang beruntung, bukan yang lain-lain, tapi amal baiknya bisa membawa ke surga, bisa menjauhkan dari neraka, itu yang beruntung. Maka bagimu amalmu, bagiku amalku. Apalagi sesama muslim, ya wong dengan orang yang non muslim saja kita bisa bergaul baik, bisa rukun. Karena masalah agama enggak perlu diperdebatkan. Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tahu toh artinya lakum dinukum waliyadin? Bagimu agamamu, laksanakan menurut keyakinan agamamu, bagiku agamaku. Menurut keyakinan agamaku. Nah, yang benar agamamu apa? Agamaku nanti kita dapat balasan di hadapan Allah. Karena cepat atau lambat toh kita akan kembali kepada Allah. Dan di dalam Islam ditanamkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, nusukku, nusukku ora nusuk gambar pemilu lo ya. Nusuk calon presiden siapa, nusuk caleg siapa, atau nusukku karena Allah nanti ganjaran atau nilai ibadah ora. Enggak, jangan dikait-kaitkan. Nusuk itu ibadah, wujudnya ibadah, menyembelih hewan. Dengan kata lain, menyembelih hewan tujuannya beribadah. Kalau diartikan sesungguhnya sholatku, ibadahku itu kurang jelas. Karena sholat itu ya ibadah. Inna sholati sesungguhnya sholatku. Wa nusuki dan ibadah sembelianku harusnya gitu. Di korban itu ibadah. Jadi kalau korban kok menyembelih kambing dimakan sendiri itu bukan ibadah. Karena tujuannya beribadah maka menyembelih dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat. Akekoh itu juga ibadah. Akekoh itu menyembelih kambing ada hubungannya dengan kelahiran bayi. Disembelih pada hari keberapa? Ketujuh dari kelahiran. Maka kalau membelih kambing pada hari ketujuh dari kelahiran bayi itu ibadah, namanya akikah. Kalau menyembelih pada hari kematian kami belum temukan dalam Islam. Kalau ada hubungannya dengan kematian, tapi hubungan kelahiran hari ketujuh itu, maka inna sholati wa nusuki juga dam. Orang yang melaksanakan ibadah haji, misalnya haji tamatu, melakukan ya umroh dulu baru haji, lah di situ kena dam. denda atau apa istilahnya, bayar dam, menyembelih kambing, nah gitu, itu juga ibadah. Maka sesungguhnya sholatku, ibadah sembelianku, wa mahyaya itu artinya aktivitas hidup. Apapun yang dilakukan dalam beraktivitas hidup ini sampai mati itu hanya mengharap ridha Allah. Maka kalau dirinci itu, inna sholati, sesungguhnya sholatku lillahi rabbil alamin. Wa nusuki, ibadah sembelianku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk mengharap ridha Allah. Wa mahyaya, aktivitas hidupku hanya untuk mencari ridhonya Allah semesta alam. Sampai mati, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali mati dalam tunduk patuh pada Allah. Jangan mati dalam maksiat. Ya, di sana mati karena kelebihan dosis, nah itu mati maksiat. Karena kelebihan dosis minum apa itu? Minuman keras oplosan sampai mati. Nah itu namanya mati di jalan setan. Ya. Nah itu, maka kalau ingin mati di jalan Allah, ya, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Jangan-jangan pas kita melakukan maksiat, tahu-tahu mati. Nah, jadi mati maksiat kan? Maka jangan mati karena maksiat. Maka kalau dirinci, sholatku karena Allah. Ibadah nusuk, ibadah sembelianku karena Allah. Aktivitas hidup termasuk bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah datang ke sini termasuk aktivitas hidup. Karena apa? Ingin mencari ridhonya Allah. Ya, karena manusia itu selalu punya aktivitas hidup. Tidak akan berhenti aktivitas sebelum mati. Maka dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, ya, coba dibaca aja. Ya ayyuhal insan, innaka katifun ila rabbika kadham fa mulaqih. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Ya, dibaca salah satu. Surat Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, ya kan? Wahai manusia, sesungguhnya aktivitas hidupmu, kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya bekerja itu beraktivitas dalam hidup. Tiap hari kan kita bangun tidur beraktivitas. Apa saja, tidak akan berhenti sebelum lelah, istirahat dulu, atau ngantuk, tidur. Nanti bangun tidur, aktivitas lagi. Tiap hari terus kaki kita bergerak, aktivitas terus. Sebetulnya kemana? Maka dikatakan oleh Allah, sesungguhnya kamu sudah beraktivitas. Sengaja atau tidak sengaja, aktivitasmu itu untuk menemui Tuhanmu. Dan pasti bakal ketemu. Ya, kita tidak merasa lah, aktivitas dari lo ke sini, dari mana itu, Palembang datang ke sini, dari Sidogede datang ke sini, ke kota bumi ini, ya. Nanti kadang-kadang dari kota bumi datang ke Solo, kemana. Aktivitas hidup yang kamu cari itu apa? Ya, sebetulnya aktivitas itu hanya ingin mencari ketemu Tuhanmu. Maka sebelum sampai tempatnya tidak akan berhenti. Maka fa'aina tadhabun, kata Allah, kemana kamu mau pergi? Kemana? Nah, nanti kalau mau ke kota bumi, setelah dari sini mau pergi lagi kemana? Mau pulang kemana lagi? Nah, itu terus pertanyaan juga. Fa'aina tadhabun, itu ayat Allah. Kemana kamu mau pergi? Jawabnya tidak akan berhenti sebelum innalillahi wa inna ilaihi. Sebetulnya aktivitas kita itu hanya ingin kembali kepada Allah. Pernah naik bis, naik pesawat terbang, naik sepeda motor, jalan kaki. Ini belum masuk kuburan, plung gitu belum berhenti. Ini sudah masuk kuburan, nah baru sudah berhenti. Ya ini yang dicari. Itu kamu sengaja atau tidak sengaja, itu yang kamu cari. Nah, maka diingatkan oleh Allah ini, jangan, mumpung masih diberi kesempatan hidup, jangan aktivitasmu asal-asalan saja, tapi carilah aktivitas untuk mengharap ridhonya Allah. Wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu, maka tidak perlu kita mengurusi agama orang lain, tidak perlu kita berdebat berbantah dengan orang lain, walaupun sesama muslim yang tidak paham, tidak pendapat. Sesama muslim yang sama-sama sepaham, sama-sama sependapat, mari kita kerjakan bersama-sama. Ya. Yang tidak bisa, yang tidak sepaham, tidak sependapat karena paham yang berbeda, mari sama-sama bekerja menurut pahamnya masing-masing, tidak usah mengganggu pahamnya orang lain. Dengan orang beragama lain pun ya begitu. Maka lakum dinukum waliya din, agamamu begitu ya, saya laksanakan tata agamamu. Saya orang Islam, tak laksanakan agama saya secara Islam. Adapun yang benar nanti apakah kamu apa saya, di hadapan Allah masing-masing akan mendapat balasan yang sempurna, tidak ada yang dirugikan. Itu hebatnya Islam. Tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti Islam. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya lah. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam dengan cara apapun. Dengan cara kasar, cara halus, dengan bujuk rayu apa, jangan. Tapi sebarkan saja Islam. Yang butuh Islam itu manusia. Bukan Islam butuh manusia, tapi manusia butuh Islam. Yang butuh kepada manusia itu Allah. Jangan gitu. Tapi Allah lah yang membutuh, yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh pada Allah. Allah tidak pernah butuh manusia. Maka walaupun sedunia itu manusia kafir semua, tidak mengurangi derajat ketinggian Allah. Sebaliknya manusia sedunia taat tunduk patuh pada Allah, tidak menaikkan bintang atau pangkatnya Allah, enggak. Ya, maka dipersilahkan. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman sya'a falyu. Faman sya'a falyakfur. Allah, kebenaran itu dari Allah. Siapa mau beriman, silahkan beriman. Siapa mau kafir, silahkan kafir. Ya tak? Boleh kok. Boleh. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam Islam, memeluk Islam itu karena sudah jelas jalan yang lurus, sudah jelas jalan yang bengkok. Tebarkan jalan yang lurus ini, jalan yang bengkok ini. Manusia biar memilih. Diberi kebebasan oleh Allah memilih. Allah saja memberi kebebasan, masa kita akan memaksa? Maka Islam itu perlu dikaji, dipahami, diamalkan, tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Nah, kalau kan debat itu nanti modalnya itu hawa nafsu. Kadangkala sapa sing siapa yang bicaranya banyak itu yang menang. Ya, walaupun dasare kadangkala ya tidak genah, tidak pakai dasar pokoke. Nah, lama-lama yang diajak debat, wah sini tangan pokoke wis menang wae aku, saya tak diam saja. Lah dia dianggap kalah. Maka Nabi kita mengatakan, hindari perdebatan. Siapa yang mengimbari perdebatan akan dibuatkan oleh Allah rumah di tengah-tengah surga. Walaupun dirinya benar. Walaupun benar, kalau masalah agama jangan diperdebatkan. Lebih baik kamu menghindar. Wah, aku menghindar dikira enggak berani. Enggak usah berani dan tidak berani. Orang yang menghindari perdebatan nanti akan dibuatkan rumah di tengah-tengah surga. Di samping itu Allah mengatakan hasil dari perbantahan perdebatan sama-sama Islam itu menimbulkan apa toh? Menimbulkan rapuhnya kekuatan umat Islam. Maka Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa la tanaza'u fatafsalu wa tazhaba rihukum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Jangan kamu berbantah-bantah, berdebat-debat yang mengakibatkan nanti menjadi kentar, hilang kekuatanmu. Meskipun umat Islam besar, tapi karena sukanya berdebatan, merasa dirinya sendiri yang benar, jadi lemah. Sedang Allah sudah mengingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan dirimu merasa suci, merasa benar sendiri. Ya, Allah yang lebih mengetahui siapa sebetulnya yang bertakwa itu. Siapa yang bertakwa itu yang tahu Allah. Maka kalau masa agama, ya, tunjukkan saja dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tidak mau ya sudah, kalau mau mari diamalkan. Kalau tidak mau, paham yang berbeda ya sudah, masing-masing beramal menurut sendiri-sendiri. Itulah untuk menjaga. Islam sangat menjaga kerukunan, sangat menjaga persatuan. Apalagi di Indonesia. Tidak hanya Islam, di Indonesia, bangsa Indonesia itu perundang-undangannya juga menjaga, menghormati satu dengan yang negara Indonesia, negara yang berdasarkan Pancasila. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Dan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Beda agama kita akui. Kita tidak bertemu dalam satu agama, kita bertemu dalam satu bangsa dan satu tanah air. Ya. Apabila tidak ketemu satu tanah air, satu bangsa, ya, kita ketemu sama-sama manusia. Sehingga tidak hanya satu bangsa saja, sesama manusia pun kita saling menghormati. Karena yang menciptakan itu Allah. Jangan merasa bangsa Indonesia lebih mulia daripada bangsa lain, ya tidak boleh. Ya, karena semua yang menciptakan Allah. Kalau menurut Allah yang mulia itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa. Jadi yang mulia di antara kamu itu yang bertakwa. Apakah kamu orang Arab, apa kamu orang Jawa, apa orang Indonesia, apa orang Cina, ya. Orang Cina bertakwa lebih baik daripada orang Arab yang tidak bertakwa. Jadi agama Islam ini sangat hebat sekali, maka la yu'la wa la yu'la alaih. La ya'lu wa la yu'la alaih. Kamu yang tinggi, tidak ada yang apalagi melebihi, nyamai saja tidak ada. Maka orang mengatuk dengan itu. Amalkan Islam itu menurut awal dari dirimu sendiri. Insya Allah itu diamalkan dengan baik. Jangan sampai masalah-masalah kecil yang mestinya tidak menjadi pertengkaran, jadi pertengkaran. Masa siapa muslim punya beda paham saja terus dianggap lawan. Ya. Beda pendapat dianggap lawan. Nah, terus kata Nabi, al-muslim akhul muslim itu di mana? Sama muslim itu saudaranya. Perkara beda paham, beda pendapat bukan baru sekarang. Zaman Nabi pun telah pernah terjadi perbedaan pendapat antara sahabat Nabi itu sendiri. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengerti. Nanti tanya yang dapat bagian brosur. Ya, nanti baca brosurnya di rumah insya Allah, intinya di situ. Sedikit saya tambahkan lagi yang ada di dalam brosur ini. Di sini bicara tentang satgas. Ya, satgas NTA mempunyai ribuan satgas tersebar di seluruh Indonesia. Satgas itu juga termasuk bagian dakwah, karena NTA lembaga dakwah, maka satgas pun aktivitasnya untuk dakwah. Dakwah di situ terjun langsung ke masyarakat, maka diutamakan bukan dengan pidatonya, tapi dengan akhlak, sikap santunnya, ya, manfaatnya manusia yang lain. Maka di mana-mana ada musibah bencana alam, apa itu banjir atau tanah longsor, apa gunung meletus, apa MTA selalu ada. Ada SAR-nya, ada satgasnya. Sejak di tsunami Aceh, ya, tsunami Aceh, MTA di sana dua bulan. Itu juga dipimpin oleh saudara kita yang dari Medan, Bapak Sarijo itu. Ya, juga dari Solo, saya sendiri juga langsung ikut datang ke sana. Kemudian waktu itu banjir di Langkat, yang ditemukan banyak kayu gelondongan, ya, tebangan katut banjir sampai berhenti di sungai itu. Kayu tebangan belum sempat menyimpan keli sudah katut. Ada lagi di Takengon juga kita terjunkan satgas kita ke sana. Baru-baru ini bertubi-tubi di Jawa, di Jawa Tengah sana, di Purworejo, pertama di Kudus ya, di Kudus, kemudian lari ke Jawa Timur, di Gresik banjir juga. Jam 12 malam satgasnya terjun, selesai dari Gresik, di sana 3 atau 4 hari itu. Ditelepon dari Purworejo, pagi-pagi jam 6 berangkat ke Purworejo. Jadi kemarin kan banjir bertubi-tubi di Jakarta, Kerawang, ya. Juga biasa mengirim di tempat-tempat yang kering, kekurangan air di musim kemarau panjang, NTM mengirim, berikan tangki air itu, kirim ke daerah yang kekurangan, kekurangan air. Itu membagikan sembako. Dan kalau satgas mengirim ke suatu tempat, tidak pernah minta biaya dari pemerintah, biaya langsung, karena ditanamkan siatu bi ambal wa ampus. Maka daerah-daerah di mana yang sudah kena bencana alam biasanya kenal NTA, satgasnya, SAR-nya gitu. Oleh sebab itu, inilah antara lain bentuk supaya bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Karena Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Satgas NTA di kepalanya ini ada simbol Al-Quran. Itu dengan tujuan supaya yang ada di kepala ini, kotaknya ini, selalu ingat kepada Al-Quran. Dicelup, dituntun dengan Al-Quran. Juga lurus. Lurus. Jangan sampai berpikir yang aneh-aneh yang keluar dari Al-Quran. Dan di pundaknya sini juga ada gambar Al-Quran. Maksudnya, sebagai satgas, siap menyebarkan Al-Quran, memikul tanggung jawab untuk menyebarluaskan Al-Quran, dan sanggup menanggung risiko apapun yang terjadi karena bertugas. Ya. Itu antara lain begitu. Nah, mudah-mudahan satgas nanti di daerah yang baru ini juga dibentuk. Maka setiap saat kadang ada pertemuan. Nanti tanggal 20 berapa ini satgas kita dari pusat dan ke Jakarta. Ada pertemuan satgas di Jakarta beserta pertemuan pemudanya. Akan mengadakan briefing di sana pemuda, pemuda NTA dan satgas NTA. Ya, karena kemarin pemuda diresmikan di Pusacana oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi keberadaan pemuda NTA itu sudah nasional tingkatnya. Maka orang yang belum mengenal pada NTA, ya sedikitlah saya siarkan tadi, ada satgasnya, ada pemudanya, sekarang ini ada SAR-nya, kemarin tanggal 16 kemarin baru peresmian SAR di Jawa Timur. Karena sering terjadi bencana alam di sana, banjir, dan SAR-nya minta dari Solo, dari pusat NTA. Begitulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, lebih detailnya secara sistematis nanti bisa membaca brosur yang kami bagikan. Kalau kebetulan kurang tidak dapat, saya minta pengurus di sini nanti memperbanyak supaya bisa dibagi semua mendapat brosur ini. Ada tanya jawab apa enggak? Ya, baik, kalau ada tanya jawab masih saya berikan waktu untuk menanyakan hal-hal yang saya sampaikan mungkin kurang paham atau hal-hal yang lain yang pernah didengar lewat radio. Mari diatur. Jamaah sekalian, jamaah putra putri, ini diberi kesempatan untuk sesi tanya jawab bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyampaikan unek-uneknya atau pertanyaan, disilahkan maju ke depan sedikit, nanti tunjuk tangan langsung berdiri, nanti kami antarkan mic-nya. Oke, dibatasi terlebih dahulu dua orang dari putra dan dua orang dari putri. Kami persilahkan dulu untuk bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Hidayat dari binaan Mesuji, perwakilan Mesuji. Pak Ustadz, saya ingin pertanyakan, saya sebagai mualaf ingin kiat-kiat belajar agama Islam yang sebenarnya, tetapi di lingkungan kayaknya asing. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan ada apa, Bapak? Dari perwakilan Mesuji, Pak. Enggak, apa yang ditanya? Saya dari Bali. Oh, dari Bali. Iya. Cuma tinggal di sini udah begitu lama. Jadi Bapak dari Bali, ya. Tapi agamanya Islam. Iya. Terus yang ditanyakan? Terus kayaknya saya ngingatin kawan-kawan itu asing gitu. Saya ngingatin, tapi kok saya malah ditolak, disisihkan. Ingin tausiahnya dari Bapak, begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekitar Bapak, orang-orangnya bukan orang Islam. Aktivitasnya sesaji gitu. Ya, enggak apa-apa memang keyakinan mereka begitu. Jadi yang mereka sesaji, karena memang agama Hindu itu suka sesaji. Memang itu termasuk tata cara ibadah mereka. Nah, itu termasuk acara 7 hari, 40 hari, ya, kemudian 100 hari itu saya baca di kitabnya Ustaz Abdul Aziz yang mantan pendeta Hindu. Itu ternyata ditemukan di sana. Di dalam kitab Weda ayat berapa menerangkan tentang peringatan 7 hari untuk orang mati, peringatan 40 hari itu di kitab Weda. Maka kalau di dalam Islam saya tidak temukan, walaupun saya dulu juga aktivis. Aktivis begitu. 40 hari, 2 hari saya ikut sejak dulu karena belum tahu. Ya tahu cara, lah kok dulu ikut, ya mbah-mbah saya dulu ya begitu. Jadi warisan. Setelah ngaji betul, oh ternyata tidak ditemukan dalam Qur'annya, dalam hadisnya tidak ketemu. Ketemunya di kitab Weda. Maka saya tinggalkan. Tapi tidak memaksa orang yang masih begitu suruh tinggalkan, enggak, silakan. Nanti kalau kamu sudah ngerti aja, nanti kak mandek sendiri. Ya caranya ngerti gimana? Maka menyeru, diajak. Orang-orang diajak ngaji aja lah kalau nanti ngaji Qur'an, di sunnah Nabi, di situ ajaran agama Allah sudah lengkap, sudah tidak kurang apa-apa. Dan Allah menurunkan Islam ini, diturunkan pada wahyu yang terakhir, menerangkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ya. Pada hari ini aku sempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, saya sempurnakan untuk agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Sehingga dengan begitu, karena Islam sudah sempurna, ternyata tidak ditemukan dalam Islam, malah ditemukan di Hiwida tadi, ya kita berhenti. Adapun yang masih punya keyakinan begitu, ya silakan keyakinannya begitu. Kita tidak usah mengganggu, ya tidak usah ikut. Ya kalau diajak diterangkan, saya orang Islam. Ya, keyakinannya berbeda, maka lakum dinukum waliyadin aja. Sudah kamu laksanakan keyakinan agamamu, saya tak melaksanakan keyakinan agamaku. Antara kamu dan aku masalah agama sendiri-sendiri. Masalah hidup rukun sebagai tetangga, sebagai bangsa Indonesia, kita jalin persaudaraan sesama bangsa. Udah enak. Ya, apalagi? Silakan, Bu Bapak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustaz, nama saya Sapari dari Desa Renobasuki. Dari mana? Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Oh, Lampung Tengah. Yang saya tanyakan, Ustaz, dilihat dari sisi mana orang itu dikatakan iman dan takwa? Terkadang berpakaiannya udah islami, tapi tindakannya sehari-hari tidak mencerminkan secara Islam. Yang pertama, dilihat dari sisi, maksudnya dari sisi mana iman dan takwa tadi? Ya, coba irinya agak jauh gitu, biar tidak gemak. Suaranya menggemak. Makasih, Dok. Yang kedua, sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Puasa kita kadang bareng, kadang tidak. Otomatis puasa kita lebih dulu selesai. Terus sholat idnya belum ada kawan. Apa kita nunggu kawan pada hari esoknya, Ustaz? Sekian, terima kasih. Yang kedua saya kurang jelas, yang kedua. Ya? Yang kedua coba diulangi. Yang kedua. Sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, Ustaz. Ya. Puasa kita tidak bareng. Ya, tidak bareng, ya. Ya. Otomatis puasa lebih dulu selesai, terus sholat idnya belum ada kawan. Apa kita nunggu kawan pada hari esoknya? Sekian, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama orang dikatakan beriman dan bertakwa. Jadi memang orang mengatakan beriman itu gampang, ya kan? Bertakwa itu gampang, ngomong. Maka jangan, Allah mengatakan fala tuzakku angkusakum huwa a'lamu bimani taqo. Sebetulnya yang mengerti siapa yang bertakwa, yang paling mengerti siapa yang bertakwa itu Allah. Maka jangan mendabik diri bahwa saya yang bertakwa. Nabi aja tidak mengerti kok siapa yang bertakwa. At-taqwa huna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Nabi menunjuk dadanya 3 kali. Takwa itu di sini. Takwa itu tidak bisa dilihat dengan pakaiannya. Jangan dilihat kalau orang-orang pakai kerudung, itu mesti orang bertakwa. Kalau orang bertakwa pasti pakai kerudung. Tetapi orang pakai kerudung belum tentu bertakwa. Kalau orang Islam, ya, orang yang bertakwa, pasti dia sholat. Tapi orang sholat belum tentu dia bertakwa, belum tentu orang Islam. Anda apa sering Jumatan di masjid, tahu-tahu lah kok sandalnya hilang. Dan tadi ada orang yang sholat itu, tetapi tujuannya mencari sandal, kan itu tidak bertakwa kan? Maka takwa tidak bisa dilihat. Maka jangan suka menilai ketakwaan seseorang. Takwa itu di sini, di dalam dadanya, tidak bisa dilihat dohirnya. Ya? Dia bisa terjebak. Orang munafik itu kalau dilihat dohirnya ya takwa kok. Maka Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada orang yang mengatakan saya beriman pada Allah dan hari akhir. Apa yang dilakukan oleh orang yang beriman dia lakukan. Orang beriman puasa ikut puasa, orang beriman salat ikut salat. Tapi nanti kalau di belakang hari tidak ikut orang yang beriman, tidak bertemu orang yang salat, dia tidak. Maka di ayat 14 surat Al-Baqarah, ya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia bertemu orang-orang beriman mengatakan saya beriman. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dilakukan juga oleh orang munafik tadi. Wa idza qalu ila sayatinihim. Tapi kalau dia kembali ke setan-setan mereka, maksudnya teman-temannya yang jahat tadi, dia mengatakan inna ma'akum, saya seperti kamu. Seorang temannya tadi, loh saya lihat kamu sering ikut pengajian gitu. Innama nahnu mustahzi'un. Saya di sana itu hanya memperolok-olok, pura-pura, tidak sungguh-sungguh. Jangan dikira kalau pas saya ikut ngaji terus saya orang Islam. Enggak, saya pura-pura aja kok. Untuk menjaga pergaulan saja. Maka karena itu jangan membaca iman seseorang. Allah yang lebih tahu. Ya. Hanya kita dohirnya tahu, oh dia orang Islam, harus sholat, ya Islam. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Jangan berprasangka jelek. Ya. Maka tentang ketakwaannya itu benar apa tidak, yang tahu hanya Allah. Yang paling baik iman saya, benar saya, iman saya. Yang lain itu, saya itu tidak boleh. Yang paling tahu iman seseorang, itu Allah. Malah hebat sekali itu, Islam itu. Untuk menjaga sebuah pergaulan seorang muslim, tidak merasa lebih dan tidak merasa kurang. Ya, tidak boleh kita merasa lebih takwa, yang tahu takwa itu Allah, kok kamu merasa lebih. Nah, gitu ya. Ini antaranya yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan yang kedua, ini bulan Ramadan. Puasanya kebetulan mulai jadwal tanggal puasa tidak sama. Mungkin ada yang hari mudahnya saja, mungkin ada hari yang Rabu, ada yang hari Kamis. Yang mulai hari Rabu, tentu hari Kamis dia belum puasa. Ya, yang hari Kamis, ya berarti ketinggalan sehari dari hari yang Rabu. Nanti sholatnya gimana? Sholat idnya kadang-kadang kan ya, yang mulai puasanya dulu ya puasanya dulu, yang mulainya puasa keri ya, akhir ya akhir. Tapi bisa juga walaupun mulainya tidak sama, kadang-kadang sholatnya bersamaan. Sekarang bagaimana kalau saya mulai awal tapi saya seorang diri, pas sholat id belum ada temannya, untuk sholatnya gimana? Gitu toh? Saya rasa kalau bapak sendirian itu ya tidak mungkin, masa puasa sendiri, ya dah. Jadi contohnya aja, waktu yang lalu itu Muhammadiyah dengan pemerintah berbeda puasa. Sebetulnya itu dasarnya sama, hanya perbedaan pemahaman saja. Ya. Kalau Muhammadiyah itu menentukan tanggal 1 melihat bulan, karena Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, salatlah kamu setelah kamu melihat bulan. Puasa kok salat? Puasalah kamu setelah kamu puasa melihat bulan, dan salatlah kamu, berbukalah kamu. Berbukalah kamu setelah kamu melihat bulan. Dan dari Muhammadiyah, melihat itu ada dua. Melihat dengan ilmu dan melihat dengan mata. Jadi kalau Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah setelah kamu melihat bulan, berdasarkan perhitungan falak, bulan itu sudah muncul, hanya belum kelihatan. Menurut hitungan dia kan, katanya sudah berapa derajat tapi belum kelihatan. Jadi tanggal 1 itu sebetulnya sudah muncul bulan, tetapi karena masih di bawah ufuk belum kelihatan. Tapi kalau dilihat dengan ilmu, dipelajari dengan ilmu, dengan falak, ilmu falak tadi, oh sudah ada, berarti bulan ini sudah muncul ini. Nah, maka dia mulai puasa. Yang lain berpendapat zaman Nabi itu sumu li ru'yatihi, ya, puasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah setelah melihat bulan. Kalau tertutup oleh mendung, ya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Nah, dengan alasan ini, kalau dengan ilmu falak tadi tidak ada hitungan mendung atau tidak mendung, karena berhitungan ilmu hisab. Nah, tetapi zaman Nabi kok kalau tertutup mendung, berarti pada zaman Nabi itu melihatnya bukan dengan ilmu, tetapi melihat dengan mata. Jadi kalau lihat mata tanggal 1 belum kelihatan, ya belum puasa. Kalau sudah kelihatan, katanya kalau masih di berapa derajat dari ufuk itu tidak kelihatan, belum kelihatan. Karena belum kelihatan, ya dianggap belum ada, wong belum kelihatan. Walaupun menurut ilmu itu sudah ada, tapi belum kelihatan. Nah, ini namanya kan beda pemahaman. Nah, yang begini ini saling menghormati. Yang akan puasa karena melihat perhitungan tadi, silahkan. Saya akan puasa setelah matahari, setelah bulan nanti kelihatan. Nah, pemerintah biasanya akan puasa itu menugaskan para ahli dengan melihat dengan berbagai alat dan tidak satu tempat, di beberapa tempat dengan alat pembesar, peneropong. Nah ternyata kok dari semua kok belum ada yang melihat semua, oh berarti belum tanggal. Nah gitu. Nah itu perbedaannya di sini. Nah, otomatis nanti sholatnya tidak bersamaan. Ya benar, tidak bersamaan antara yang sudah melihat bulan dengan ilmu dan yang melihat bulan dengan mata, itu tentu perbedaan. Nah kalau perbedaan, sholatnya bagaimana? Ya nanti sholat yang melihat bulan dengan ilmu tadi, nanti sholatnya ya bareng yang melihat ilmu itu, gitu toh. Misalnya Muhammadiyah, ya sholatnya gabung dengan Muhammadiyah itu. Nah, yang kalau ngitung tanggal, kalau sudah melihat dengan mata baru kelihatan, ya nanti sholatnya bersama mereka. Jangan, wah nanti puasa bulan apa, hari besar, hari raya Idul Fitri kok puasa, kan dosa, kan? Nah itu kan bagi yang sudah beridul fitri, kamu meyakini tanggal besok, misalnya hari Idul Fitri, lah kok kamu masih puasa, dosa. Lah saya belum, menganggap belum, nah, dasar yang kami panggil belum. Jadi jangan posone ngikut yang keri, dukane melu sing disik. Kan ada kan, jane sebetulnya saya masih belum hari raya ini, karena hari raya saya itu menurut perhitungan bulan besok. Tapi karena saya dijatah khotib di suatu tempat khotib Idul Fitri, ya saya khotib tapi masih berpuasa. Sholat saya besok. Ya itu enggak benar gitu itu. Lah wong masih puasa kok sholat Id itu gimana? Padahal sholat Id itu selesai puasa. Lah kamu masih puasa kok sholat Id malah jadi khotib, terus nerangke opo nanti. Nah, itu kan. Ya, jadi maka kita saling menghormati. Yang mau tanggal Rebu kamu puasa, ya silakan. Yang saya Kemis, ya Kemis. Nah, perkara besok hari rayanya berbeda juga, ya saling menghormati. Tidak usah saling salah menyalahkan. Yang benar aku, yang benar aku. Jangan mencari yang benar. Aku jangan. Kalau mencari yang benar, kebenaran itu dari Allah. Maka kembali pada Allah, kembali pada Rasulullah. Kamu mengatakan yang benar aku, dasarmu apa? Oh dasarnya ini, ya, wujudul hilal Muhammadiyah, dasarnya bulan itu sudah wujud walaupun belum tampak. Yang satu berpendapat, ya, ru'yatul hilal, yang namanya tanggal satu ada itu kalau bulan sudah kelihatan. Kalau bulan belum kelihatan berdasarkan hadis Nabi, berarti itu belum tanggal. Maka ini dasarnya hadis, ini dasarnya hadis, hanya beda interpretasi saja. Kalau sudah begitu sudah saling menghormati, tidak ada masalah. Sudah ya? Ada lagi? Hari pakai pengeras dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada putri, Pak. Ada putri dua ya. Mari. Yang tadi tanya. Saya Siti Komaria dari Unit 2 Tulang Bawang, Pak Ustadz. Ingin ya menanyakan yang pertama, apa ada perintahnya tentang ba'dal haji itu? Apa? Apa ada tuntunannya tentang ba'dal haji? Oh, ba'dal. Ya, yang kedua, bagaimana mencapai kenikmatan beribadah? Mencapai apa? Mencapai apa? Mencapai kenikmatan beribadah. Dan ada yang menyambung, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan tentang surat Bani Israel, Ustaz. Dari ayat keempat sampai ke ayat yang ketujuh, yang saya tanyakan di sini, pada ayat yang keenam ini, apakah ada hubungannya dengan Israel yang ada di Palestina itu? Terus yang pertanyaan yang kedua, bagaimana kiat-kiat untuk menghilangkan perasaan takut mati? Karena gini Ustaz, saya itu selalu ingat mati tapi kebablasan gitu Ustaz. Jadi setiap mau apa-apa itu perasaannya mau mati terus gitu Ustaz. Kebablasan. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mati terus kebablasan mati gitu? Tidak Ustaz, gini. Soalnya apa-apa itu perasaannya kayak mau mati terus gitu Ustaz. Oh iya, mau mati aja, udah bosan ya, hidup. Terima kasih. Ya. Nah, pertanyaan pertama, badal haji. bukan badal ya, badal maksudnya pengganti, menggantikan orang yang ibadah haji karena dia tidak bisa haji atau belum haji, digantikan anaknya, digantikan orang lain, atau dengan kata lain menghajikan orang lain, itu kan ya. Nah, memang hal itu ada dua pendapat ya, ada yang melakukan ibadah haji itu menghajikan orang lain, itu ada. Yang satu tidak mau ya, karena haji itu rukun Islam. Rukun Islam itu diwajibkan untuk siapa? Untuk siapa? Rukun Islam untuk orang Islam. Orang Islam yang hidup atau yang mati? Hidup. Jadi salah satu dari rukun Islam itu haji. Yang lain lagi zakat, yang lain lagi sholat, yang lain lagi puasa, yang lain lagi syahadat. Itu diwajibkan untuk orang hidup. Kalau sudah mati, semua kewajiban itu gugur. Ya dah? Apalagi kalau diteliti lagi, haji. Orang yang sakit keras, ibadah haji di sana, walaupun di opnam di rumah sakit, itu waktu wukuf di Padang Arafah itu mesti dibawa, diwukufkan. Sebab al-hajju Arafah, yang namanya haji itu wukuf di Padang Arafah. Walaupun sudah tawaf, sudah sa'i, sudah lempar jumrah, tetapi tidak tidak wukuf, itu belum haji. Maka sekalipun sakit keras, kadang-kadang masih di infus juga, waktu wukuf dibawa ke Padang Arafah, biar ikut wukuf di sana. Nah sekarang orang mati, dia sengar wukuf ke. Orang mati, nek lempar jumrah lah diwakili umpamanya. Ya. Yang mau mewukufkannya gimana? Juga wukuf di Padang Arafah sana gimana? Wis mati. Nah, itu kan? Nah, di samping itu Allah mengatakan man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya sendiri, siapa beramal jelek ya untuk dirinya sendiri. Enggak aja kok saya salat pahalanya untuk kamu. Salat puasa pahalanya untuk kamu. Tidak ada. Ya gitu. Maka dari itu yang masih suka batal haji silakan. Dulu ketika saya haji juga bareng orang tukang batal ke haji gitu. Satu orang waktu itu bareng saya itu dia menghajikan 3 atau 4 orang. Dia sendiri dah haji bang. Waktu zaman saya dulu masih 5 juta, murah kan? Tahun 90 pas peristiwa Mina itu, haji itu 5 juta. Dan ternyata di sana kan, sampai di sana juga ada orang yang anak-anak sekolah kita dari Indonesia, waktu itu ketemu saya dari anak dari Madura. Kita ya mencari-cari orang itu. Jadi ada haji tadi di sana di hajikan oleh orang-orang Madura itu juga. Di sana kalau dari rumah waktu itu 5 juta, di sana hanya 1,5 juta. Ini dapat untung kan? Jadi kok ibadah kok bisa dimaklarkan gitu. Nah, gitu lah. Nah, terus ini ibadah haji. Apa ya tenan niku nek ono di ibadah haji kan andai kata dihajikan betul berapa? Terus caranya bagaimana? Nah, maka itu yang masih meyakini batal haji itu bisa silahkan, kami tidak akan mengganggu. Hanya kalau ditanyakan nurut ayat-ayat Allah itu bertentangan. Dan menurut rukun Islam sendiri, rukun Islam itu diwajibkan untuk orang yang hidup. Wong orang hidup saja haji itu kalau doyanya tidak dalam sehat atau dalam keadaan sakit, dia itu tidak wajib haji. Maka haji bagi yang mampu. Mampu tidak hanya banyak uang saja. Mampu banyak uang ada, tetapi sehatnya tidak. Duitnya mampu, tapi tidak sehat, itu tidak wajib kok. Ya, tidak wajib haji. Apalagi sudah mati. Ya. Sakit saja itu tidak wajib haji. Mati sudah. Ubah wae ra iso kok ya. Bagaimana untuk dihajikan? Nah. Ini ya, ini perbedaan-perbedaan begini di tengah-tengah masyarakat masih banyak. Maka yang masih mau melaksanakan seperti itu silakan. Hanya tadi ditanyakan dasarnya, saya tidak tahu kalau untuk dasar apa itu dari ayat Quran itu bertentangan. Ya, kami tidak melakukan begitu, tapi tidak pernah menghalangi, tidak pernah melarang orang yang seperti itu. Nah itu nanti kalau benar di hadapan Allah juga mendapat balasan yang baik. Kalau salah di hadapan Allah juga mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Gitu ya. Jadi saya mas, anu jira loro ora wajib apa boleh mati. Kemudian yang kedua, coba dibaca ayatnya tadi. Oh masih ada. Mencapai kenikmatan beribadah. Jadi beribadah itu kalau didasari satu ibadah itu berdasarkan keyakinan, yang kedua berdasarkan tuntunan, yang ketiga berdasarkan harapan, itu perasaan beribadah. Jadi beribadah itu harus dasari keyakinan. Yang kedua didasari dengan tuntunan. Jadi caranya benar, niatnya benar, itu nikmat nanti. Niatnya hanya mengharap ridha Allah semata. Caranya mengikuti contoh Rasulullah. Karena yang disarikan suri teladan yang baik untuk pendekatan diri kepada Allah itu Rasulullah. Maka Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku nabi ini. Jadi orang yang paling tahu cara pendekatan diri kepada Allah, cara beribadah kepada Allah, orang yang paling mengetahui itu nabi. Maka kalau kamu betul-betul mencintai Allah, ikuti Nabi cara beribadahnya. Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan ibadah yang tidak menurut perintahku, maka ditolak. Nah, maka kalau niatnya ikhlas mengharap ridha Allah, tata cara beribadahnya mengikuti contoh Rasulullah, itu akan merasuk di hati, itu baru bisa merasakan nikmatnya. Nah itu masing-masing pribadi, tidak bisa ditularkan pada orang yang lain. Maka kalau kedekatan dirinya pada Allah, ibadah nurut tuntunan, kerasa kenikmatan itu akan turun, diberikan oleh Allah pada hatinya. Tidak tergesa-gesa dan tenang menjalankan ibadah itu. Kemudian yang dua itu coba dibaca Quran surat Al-Isra ayat 47. Surat Al-Isra surat ke-7 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Coba dibaca. Dan ini surat Al-Isra kan ditanyakan dari 4 sampai 7. Surat Bani Israel, surat Israel itu surat nomor 17. Surat nomor 17. Ya, surat apa yang kamu baca tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marataini wa la ta'luna 'uluwan kabira. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا Tsumma radadna lakumul qarata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in nasa'tum falaha. Faida jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrati wa litabbiru ma 'ala tadbira. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta, kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu masukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Danatnya itu ya dimaksud buat kerusakan dua kali lah, di situ ada danatnya. Yang dimaksud dengan membuat kerusakan dua kali ialah pertama menentang hukum Taurat, membunuh Nabi Suya dan memenjarakan Armia, dan yang kedua membunuh Nabi Zakaria dan bermaksud membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akibat dari perbuatan itu Yerusalem dihancurkan Al-Maraghi. Terus sudah ditanyakan nomor 7 ayat 7 tadi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Ya, jadi maksudnya orang Bani Israel itu telah berbuat durhaka dua kali. Pertama, dia mengkufuri nabi mereka sendiri, yaitu nabi, apakah itu nabi Musa apa nabi Isa, ya kufuri sendiri. Yang kedua, mengkufuri Nabi Muhammad. Kalau dia mengkufuri Nabi Muhammad, ya memang sama dengan dia mengkufuri nabinya sendiri. Karena nabi mereka menganjurkan untuk mengikuti bila nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad itu turun supaya mengikuti. Nah, kalau dia mengkufuri Nabi Muhammad berarti mengkufuri nabinya sendiri. Dia mengkufuri kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad berarti mengkufuri kitab suci mereka sendiri. Karena dalam kitab suci mereka sudah disebutkan Muhammad itu, dia kenal kepada Muhammad itu seperti kenal mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Lah kok dikufuri? Ya kan? Itu. Maka kalau kamu berbuat jahat, mengkufuri nabi-nabi tadi, termasuk membunuh nabi, Nabi Isa pun maunya kamu bunuh, di dalam keyakinan mereka Nabi Isa itu disalibkan gitu kan. Lalu di dalam Islam, dalam Al-Quran tidak disalib. Yang disalib itu orang yang subbihalahu, yang diserupakan dengannya. Maunya menyalib, membunuh Nabi Isa, hanya selamatkan oleh Allah. Ada orang yang mereka melihat sepertinya Nabi Isa, jadi diserupakan, padahal bukan Nabi Isa. Nabi Isa diambil oleh Allah, diselamatkan, tapi dia meyakini bahwa Isa itu salib. Nah, itu keyakinan mereka. Maka siapa berbuat baik, in ahsantum ahsantum li anfusikum, siapa yang berbuat baik, yaitu dirinya sendiri. Di dalam ayat yang lain diterangkan tadi, man amila sholihan fali nafsihi, siapa berbuat baik maka kebaikannya untuk diri sendiri. Wa in asatum falaha, siapa yang berbuat jelek, berbuat jahat, ya kembalinya pada dirinya sendiri. Maka pada tadi ya, man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa falaiha. Waman asa falaha, kali ini diceritakan waina satum falaha, sama kan? Artinya manusia itu siapa berbuat baik ya kebaikannya untuk diri sendiri, si berbuat jelek kejelekannya untuk diri sendiri. Ditegaskan di ayat lain, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Jadi orang tidak bisa ke orang lain berbuat dosa, yang memikul dosanya saya. Kadang-kadang orang kafir itu, dah kamu kerjakan saja, yang nyuruh saya, nanti kalau dosa saya yang nanggung. Nah, tidak bisa orang berbuat dosa kok nanggung. Ya, kalau berbuat baik ya saya yang memikul. Walaisa lil insan illa masya'ah, seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah diusahakan sendiri. Ya, terus mari Pak. Pakai pengeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Bapak Slamet dari Pak Slamet, Pak Ustaz. Pak Slamet dari Batu Raja, Pak. Dari Batu Raja ke sini 4 jam, Pak. Saya berangkat tadi malam jam 2 sampai sini pas jam 8. Kalau Pak Insinyur Sunarjo, Pak Ustaz Suyono dan Pak Suwarto enggak asing lagi ngelihat saya, Pak. Di sini yang perlu saya tanyakan yaitu tentang pertama kali mengenai dakwah MTA di sana. Di Kabupaten Batu Raja Induk baru tempat saya, Pak, yang ada MTA itu, yang tumbuh MTA, yang disusul oleh kajian Batu Raja Kota. Nah, itu saya menyampaikan surat ke Pak Bupati, Kapolres sampai RW itu sendirian sama istri saya tercinta. Di Kapolres itu dia seolah-olah benar-benar senang, Pak. Wah, terima kasih Pak Slamet. Di Kapolres juga begitu, sampai beliau Pak polisinya itu ngepok-pok pundak saya, Pak. Karena saya ngomong, Pak, untuk mencetak generasi yang akan datang supaya jauh dari narkoba kan harus kita dekatkan pengajian yang sesuai tuntunan toh Pak polisi. Oh iya benar Pak Slamet. Tolong Pak polisi disurvei, katakanlah ditinjau, turunkan intel untuk memonitor kajian saya. Kalau andai kata nanti simpang sampai nyimpang dari Al-Qur'an, bubarkan Pak polisi. Itu Pak kira-kira. Ternyata di bawahnya ini, wah Pak, kaset dari Marzuki ini kusak-kusuknya sampai gatel kuping saya, Pak. Tapi enggak ada yang manggil saya. Kalau memang saya salah, panggil saja, enggak usah kusak-kusuk begitu. Saya bilang begitu. Jadi tamparan saya yang sampai sekarang enggak bisa menjawab ini gini, Pak. Wah, Pak Slamet. Nek mau pancen kuwi bid'ah, orang yang tuntunannya ora mungkin ustaz kok ngajar ke hal seperti itu. Nah, saya juga biasanya hanya jawab ana makluna walakum mamalukum. Kalau enggak ketemu ya enggak usah bekenengan. Mohon maaf Pak Slamet, agak diringkaskan pertanyaannya waktunya. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu tentang gini, Pak. Saya ini mulai sholat dari kelas 3 SD. Nah, yang tertanam di hati saya ini kan guru saya itu pokoknya kalau imam baca Al-Fatihah, kamu diam atau baca doa kita. Nanti kalau imamnya itu membaca surat, kamu baca Al-Fatihah. Sampai sekarang, Pak, walaupun saya mempelajari buku dari MTA itu, sudah katakanlah gimana ya, mendarah mendaging. Sahkah sholat saya, Pak Ustaz? Itu. Yang kedua, hubung ketemu, Pak. Hubung ketemu yaitu tentang nanti dulu sebentar. Ini tolong jelaskan, Pak. Saya sering mendengar ceramah Bapak ini, kalau kami yang berdua, yang ketiga itu setan. Nah, di sini kayaknya tumbuhan kalau kami berdua, yang ketiga itu Allah ini gimana? Saya belum mudeng, Pak Ustaz. Itu. Dan yang selanjutnya mohon doa, Pak Ustaz. Saya ini uang rumah ini sakit-sakitan. Namanya Ustaz sudah kondang, mungkin kokcer doanya, Pak. Tolong, Pak. Saya insya Allah ke Mekahnya itu masih 2017, Pak. Sedangkan mau rumah sakit-sakitan. Mudah-mudahan saya diberi umur supaya sampai tahun itu, Pak Ustaz, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan semuanya yang mendengar, yang datang langsung di sini maupun yang mendengarkan di rumah atau yang mengikuti seluruh Indonesia ini. Kalau kasetnya Marzuki itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, sudah tersebar. Tapi ini sudah ditangani, sudah sampai di Mabes Polri. Ya, MTA di Kerinci, Kabupaten Kerinci, ditutup oleh Bupati Kerinci. Ditutup pakai surat resmi. Ya, hanya dasar itu. MTA menghalalkan anjing, zina lebih baik daripada tahlilan. Ya katanya seorang Marzuki, seorang dosen, seorang ustaz, tapi tak biarkan saja. Sudah kami somasi, peringatkan, ya sudah, wong negara kita negara hukum. Berarti Kerinci ya sudah diingatkan. Hanya dasar fitnah. Nekat, tutup. Sebarkan, ya sudah, kita negara hukum, ya kita PTUN kan. Di PTUN. Makanya tata usaha negara, pengadilan itu. Akhirnya alhamdulillah tanggal berapa itu? Tanggal 6 ya. Putusan terakhir diputuskan bahwa MTA di pihak yang benar. Bupati harus mencabut surat penutupan MTA. Kerinci, sampai sekarang MTA berjalan pesat. Walaupun ditutup oleh Bupati, tapi MTA tidak pernah berhenti, apalagi sekarang sudah disidangkan dan dimenangkan oleh MTA. Kemudian di Kabupaten di Bangko, Jambi itu ya, itu juga begitu. Kejaksaannya katanya didesak dari berbagai pihak untuk meniru supaya menutup MTA di Jambi. Tapi alhamdulillah Kejaksaan Jambi itu sering mendengarkan radio MTA. Dia tidak mau ikut-ikutan, wong dia penguasa dan penegak hukum. Akhirnya datang ke kantor pusat sana, ketemu saya sendiri. Saya temui dengan pengurus yang lain. Ya, jadi beberapa negara. Nah, ternyata adiknya, kebetulan orang itu adiknya itu dari Jawa sana. Adiknya juga pendengar setia radio MTA. Bukan warga MTA, pendengar setia. Nah, ke sana diantar oleh adiknya. Ketemu saya, diantar oleh adiknya. Nah, sudah akhirnya saya berikan brosur ya tentang apa yang dibutuhkan, saya berikan. Nanti beliau, ya sudah, Pak. Nanti para pejabat-pejabat, ya Kapolres, Bupati, Kodim dan sebagainya, Menteri Agama akan diderek ke ya, beliau akan saya sadarkan ke sini biar ngerti sendiri MTA itu apa. Ya, dulu sudah sampai sini tidak ada apa-apa. Ternyata sampai sekarang belum datang ke sini karena kejaksaannya sendiri sudah tahu tentang MTA. Jadi pengajian berjalan terus. Kalau orang yang pakai akal sehat, memikir pakai akal sehat, tidak mungkin lah orang menghalalkan anjing, menghalalkan zina lebih baik daripada Allah. Tidak mungkin. Maka tidak usah dibantah, orang mengerti sendiri. Itu mesti bohong. Jadi bohong, tidak ada. Itu kan apa? Orangnya itu mengatakan kan, pernah ketemu saya. Didoi kitab katanya Melayu gak bisa membaca. Padahal sampai hari ini ketemu pun belum pernah. Rupanya kalau ngepoi rungeti. Saya tahu hanya lewat kaset saja. Mungkin dia yang tahu saya lewat kaset. Hingga ketemu orangnya itu belum pernah. Itu yang mengatakan MTA itu didanai bayi setan. Jadi radio MTA tersebar di seluruh Indonesia karena dananya itu bayi setan yang mendanai. Nah gitulah. Kemudian yang ditanyakan masalah imam membaca Fatihah, makmumnya suruh diam. Kalau nanti imamnya membaca membaca surat, makmumnya suruh membaca Fatihah. Itu ketoknya gampang. Tapi dalilnya ya tidak ketemu. Dan kalau dipraktekkan sebetulnya ya susah. Kalau imamnya membaca Fatihah kita diam. Kemudian imamnya membaca surat, kita suruh membaca Fatihah. Kebetulan imamnya membaca surat Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka wa ta. Makmumnya baca Fatihah sampai di mana? Kan enggak selesai. Nah, akhirnya ketinggalan makmumnya nanti. Apa imam harus dibaca nek baca surat yang panjang apa begitu? Lah imam baca surat pendek boleh enggak toh? Boleh. Nah, maka itu yang betul dasarkan hadis yang apa ayat Al-Qur'an itu sih wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lakum turhamun. Kalau Qur'an dibaca, kamu mendengarkannya, memperhatikannya supaya kamu dapat rahmat. Maka dari situ kalau imam sedang membaca surat di dalam Al-Qur'an, membaca jahr, makmumnya cukup mendengarkan. Fatihah pun enggak usah baca. Kalau imamnya bacaannya jahr, nah makmum sudah memperhatikan suratnya yang dibaca imam, makmum ya tidak usah baca, cukup memperhatikan bacaan imam supaya kamu mendapat rahmat. Tapi kalau bacaan imam tidak didengar, baca sendiri makmumnya di sholat duhur asar, imamnya tidak baca keras atau sholat maghrib isya umpamanya, karena imamnya sudah sepuh, sudah tua, tidak pengerasnya tidak ada, mungkin dari makmum belakang tidak terdengar, ya yang tidak dengar baca sendiri. Ya. Namun yang masih begitu ya silakan, itu kan apa yang terjadi di masyarakat. Belum lagi kalau bapak nanti kalau membaca tahiyat kan ya biasanya duting ini mulai asyhadu alla ilaha illallah kan gitu kan? Baca illallah baru duting. Cari hadisnya ya enggak ketemu. Ketemu itu duting itu kapan? Ya kamu mulai membaca tahiyat, mulai menjulurkan jari tanganmu, jari telunjukmu. Itu ada lagi ada at-tahiyatu lillah wassalatu sampai asyhadu alla ilaha illallah itu baru duting. Itu begitu enggak? Ya masih begitu toh? Sampai sekarang toh? Nah, ketemu dalilnya enggak? Nah, padahal Nabi kalau ada itu sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku salat. Salatnya Nabi ternyata begitu duduk at-tahiyat langsung munculkan telunjuk. Nah, maka itu yang masih begitu silakan. Karena belum tahu. Kita dulu ya begitu, kita belum tahu. Lah kok bisa berubah? Lah sekarang sudah tahu karena ngaji. Nah, maka kalau ngaji mesti ada perubahan. Ya kemudian mohon kesehatan. Ya maaf ini ya Pak. Yang maksudnya dua ya Bapak. Kalau laki perempuan jangan suka berduaan. Laki perempuan yang bukan mahram dalam hadis Nabi jangan suka berduaan. Kalau laki dan perempuan bukan mahram berduaan, yang ketiga setan, kata Nabi begitu. Dan ini laki perempuan berduaan di tempat yang gelap malam hari sepi, setane ngajak apa? Ngajak apa setane? Nah, mesti bujui untuk berbuat maksiat. Dalam surat Mujadalah ayat 7 Allah menjelaskan, kamu bertiga, Allah yang keempat. Allah kalau kamu berdua, Allah yang ketiga. Maka kamu berduaan, Allah yang ketiga. Gitu? Kamu jumlah kurang dari itu lebih, kamu seorang diri, Allah pun yang kedua. Maka jangan kamu merasa bisa menyembunyikan dari pandangan Allah, baik di waktu siang, malam, tempat ramai atau tempat sepi, sampai kamu sendirian. Orang yang berbuat maksiat-maksiat itu, orang mau mencuri misalnya kan, dia lihat kanan kiri enggak ada orang, nah lupa, ini Allah ada bersamamu. Kalau Allah itu selalu memperhatikan perbuatanmu jelek atau perbuatan baik, enggak bisa lepas dari pengawasan Allah. Tapi kalau setan selalu mengajak berbuat jelek. Kalau kamu berduaan laki perempuan, mesti setan bujuk untuk berbuat jelek. Nah, gitulah maksudnya. Yang mohon kesehatan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada bapak ini sekeluarga, dan sakit itu dinikmati saja. Ya, sakit dinikmati saja. Walaupun diri saya itu misalnya saya merasa sakit, orang yang lebih sakit dari saya juga ada. Saya sakit-sakit walaupun jauh 4 jam masih bisa datang ke sini. Anda saudara kita sakit, bangun aja enggak bisa kok. Ya. Nah, maka mohon pada Allah beri kesabaran, beri kesembuhan. Justru orang sakit itu kalau sabar itu menjadi penebus dosa-dosanya yang telah dilakukan. Sabar bukan hati pasrah bongkohan tidak mau berobat, ya berobat. Berobat milih kepada ahlinya. Idza musidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Sesuatu urusan kamu serahkan orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Mulai kalau sakit berobat ke dokter, jangan ke dukun. Dukun itu tidak ahli pengobatan. Ya, maka itu ke dokter. Insyaallah dengan pertolongan Allah, ikhtiar zahiriahnya kita berobat, ikhtiar batinnya kita mohon kesembuhan. Karena la syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada yang bisa menyembuhkan ya, kecuali penyembuh dari engkau ya Allah. Jadi kesembuhan itu dengan Allah. Dan insyaAllah kalau dijalani, walaupun sakit tapi hatinya tenang, lama-lama nanti Allah beri kesembuhan. Oke, ini ada yang mau disampaikan dari pimpinan Majelis Ulama Kabupaten Ustaz, yang akan diwakili oleh Pak Mukhofir. Oh iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, Bapak Kiai yang kami muliakan, kami takzimi, kami hormati, Bapak Bupati yang wakili, Bapak Dandim, Kapolres, dan Bapak-bapak pejabat lainnya, para alim ulama yang hormati. Yang pertama, bahwa beberapa bulan yang lalu MTA ini pernah dibahas di kantor Kementerian Agama waktu raker kepala-kepala KUA. Kemudian masukan pada kami Majelis Ulama itu ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Kami belum ada referensinya. Dan alhamdulillah salah satu kepala KUA itu mengikuti MTA. Karena ada yang ikuti, beberapa waktu kemudian ada surat pada kami yang memberikan bahwa satu organisasi MTA sudah masuk di Lampung Utara. Yang kami tanyakan gini Pak Yai, yang pertama, MTA ini masuk pada lembaga keagamaan, apa lembaga pendidikan, apa lembaga dakwah? Sebab kami ini mau mengkriterikan MTA ini agak bingung juga, sebab referensi dari lembaga-lembaga itu MTA belum masuk di dalamnya. Karena sudah lama, sampai sekarang saya belum tahu MTA masuk lembaga dakwah apa pendidikan apa lembaga keagamaan. Satu. Yang kedua, di dalam sini pada makalah ini tadi di halaman 7 ini diterangkan bahwa di dalamnya ini yang sering jadi persoalan-persoalan pada pengembangan MTA adalah karena tidak mengikuti ritual, sajian, tahlilan, kemudian tidak mengikuti ada kematian, ritual, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sejak dulu sudah banyak. Ada organisasi Muhammadiyah, ada Al-Irsad, kemudian ada Persis, dan lain sebagainya. Ini condongnya paham ini kemana? Apa berdiri sendiri? Nah, sebab kadang-kadang kami ini bingung, sebab banyak yang tidak apa mengikuti tahlilan dan lain sebagainya. Ini sudah Pak Yai sampaikan, lana a'maluna walakum a'malukum. Ini semua sudah banyak ngerti. Tapi kadang-kadang ini MTA ini hampir mirip-mirip itu, kalau organisasi keagamaan larinya kemana? Jadi kami ada referensinya dari, oh ini berarti condong ke sini. Nah, itu kan jadi sudah dipahami gitu. Yang selanjutnya, ini tadi baru ditanyakan beberapa hal yang menghambat MTA di beberapa daerah kaitannya dengan masalah menghalalkan anjing, kemudian bahwa zina itu lebih baik daripada yasinan atau tahlilan. Pada halaman 7 ini juga, ini paling tidak kalau ada asap pasti ada api. Lah, apa hal yang semacam-semacam itu memang ada di dalamnya? Sebab kami melihat beberapa media itu sebagaimana Bapak Yai sampaikan, ada yang ditutup, ada yang dilaporkan. Nah, hal-hal yang semacam ini sebab kalau tidak ada, kok sampai ada bahwa zina lebih baik daripada tahlilan dan lain sebagainya. Lah ini dari mana asal-usulnya? Nah, ini mudah-mudahan di Lampung Utara MTA ini tetap jalan. Tapi kami kalau ada orang yang bertanya, apa masyarakat, apa lembaga, di Majelis Ulama Indonesia itu ada referensinya. Kemudian kaitan itu kan sama dengan pembaruan-pembaruan, ada Mu'abduh, Sayyid Rasid Ridho, dan lain sebagainya. Ini juga apakah MTA ini termasuk condong pada pembaruan-pembaruan dalam Islam? Kayak kalau kayak di Arab Saudi ini ada semacam yang sekarang baru berkembang di daerah ini, kadang-kadang timbulkan paham yang baru ini seperti Wahabi. Lah, apakah itu juga condong ke situ? Lah, kami mohon pengertiannya dari MTA. Yang terakhir, mohon referensi-referensi MTA sehingga kami ini ikut bisa menyampaikan MTA di Lampung Utara ini, sehingga pengajian kalau memang benar itu Al-Qur'an dan As-Sunnah ikut nyembadani supaya MTA jalan dengan baik. Karena itu termasuk di dalamnya mengembangkan agama Islam, mempertahankan agama Islam, meskipun seperti apa sebagai umat Islam, ini juga harus ikut menyembadani dan ikut juga bertanggung jawab atas perkembangnya agama Islam itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini dari Bapak Ketua Majelis Ulama Kota Bumi. Sedikit saya jelaskan. Pertama, pertanyaan Bapak tadi, MTA itu masuk lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, atau lembaga dakwah? Tadi saya jelaskan dari awal, MTA itu bukan partai politik, bukan yayasan, bukan organisasi massa, tetapi lembaga dakwah yang berbadan hukum yayasan. Kegiatannya tentu di bidang dakwah. Dakwah di dalam Islam itu yang paling baik, tadi sudah saya katakan dalam brosur ini pun kami siapkan, Allah mengatakan wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu dakwah yang dilakukan MTA. Kata Allah, yang paling baik manusia itu mengajak orang-orang untuk taat kepada Allah, mengajak manusia ini untuk beramal soleh dan menyatakan diri innani minal muslimin. Itu. Kemudian yang didakwahkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan Islam itu dua hal. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Barang siapa mengikuti dua perkara itu, dijamin lan tadillu, tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Kitabullah yaitu Al-Qur'an, wa sunnata nabiyhi, dan sunnah Nabi. Maka yang didakwahkan oleh MTA itu Al-Quran dan sunnah Nabi. Setelah dikaji, dipelajari, dipahami, kemudian didakwahkan, diserukan pada orang lain. Dakwah tidak hanya sekedar mengajak, tapi harus mulai dari dirinya sendiri. Ibtak binafsik. Isamanya tidak hanya teori-teori disampaikan begini begitu, tapi harus diamalkan. Mengamalkan. Biasa Bapak, kalau tadi ada orang, dan ini biasanya digunakan begitu. Kalau tidak ada api, tidak ada asap, itu tidak bisa dipakai di dalam Islam. Justru api ini sumbernya api fitnah, kalau mau dipakai. Sumber fitnahnya timbul dari orang yang namanya Marzuki Mustamar. Dia salah satu dosen IAIN Sunan Ampel. Ya, itu sudah didatangi oleh ketua MTA perwakilan Malang. Karena pidatonya dikasetkan terus disebar di mana-mana, nyetel itu yang tidak suka pada MTA, nyetel itu. Datangi, Bapak tahu dari mana kok bicara apa MTA itu betul menghalalkan anjing, apa betul MTA itu mengatakan zina lebih baik dari tahlilan. Jawabnya apa? Itu yang mengatakan teman saya. Ya, seorang kiai kalau berkata sesuatu yang jelek mengatakan itu teman saya, itu pun sudah tidak benar. Maka seorang muslim apalagi kiai, Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma faltum nadimin. Ya. Hei, orang iman, kalau kamu mendengar orang fasik membawa berita, uji dulu kebenarannya. Jangan sampai dengan berita kamu mengambil suatu keputusan, akhirnya kamu menjadi menyesal di kemudian hari. Mungkin orang bertanya, lah itu kan kalau orang fasik yang membawa, ini kiai dan dosen IAIN. Untuk mengetahui berita itu fasik apa tidak, tabayun dulu, terus diketahui. Kalau beritanya itu berita benar, kalau yang menghabarkan itu orang Islam dan berita itu benar, itu pun tidak dapat dibenarkan. Kalau berita itu benar, tujuanmu apa? Malah disiar-siarkan, tidak menegur kepada yang bersangkutan. Padahal di dalam Islam, tawasau bilhaq, tawasau bisa. Kalau melihat saudaramu salah, luruskan. Ya. Dengan tunjukkan yang benar, tunjukkan yang benar dengan kesabaran. Kalau beritamu salah, disebar luaskan. Lah itulah si pembawa berita itu orang fasik. Walaupun kiai fasik ya seperti itu. Itu bukan ngomong kosong, itu sudah sampai berita itu. Bujuk bukan hanya Masjid Ulama di sini Bapak, sudah sampai di Masjid Ulama Pusat. Beberapa hari yang lalu, tanggal 10, tanggal 9 pemilihan umum, pileg, tanggal 10, saya dipanggil ke Masjid Ulama Indonesia Pusat di Jakarta. Saya kemudian Pak Harto, pengurus pusat yang sekarang juga ada di sini, Pak Medi, datang di sana, Dr. Suparno yang pernah juga ngajar di sana, mana itu di Pontianak ya, dipanggil di sana. Dasarnya juga hanya itu. Salah satu di antaranya juga mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Justru apinya itu api fitnah, saya katakan. Karena api fitnah tadi lah, maka timbul asapnya asap gelap. Api fitnah. Maka itu karena itu fitnah, terus di mana saja orang akhirnya makin tahu, makin tahu. Ada suatu tempat di Wonosobo. Ya, belum pernah ngerti NTA, belum pernah dengar NTA radio yang tidak tengah, tapi dengar kaset itu tadi. Ini bukan omong kosong, boleh dibuktikan. Mendengar kaset itu dia heran. Masa Pak Sukino, Ustaz Majlis Tafsir mengajarkan semacam itu? Saya kok tidak percaya. Benar, belum pernah dengar NTA. Akhirnya mengajak santri-santrinya 40 orang kalau tidak salah datang ke pusat sana. Akan datang, datang di akad pagi. Ya menanyakan seperti itu. Menanyakan seperti itu. Akhirnya beliau menyadari, sejak saya mendengar itu saya sudah tidak percaya. Tidak mungkin. Akhirnya saya tunjukkan ini, Pak. Jadi di akad pagi MTA itu selalu membahas suatu agama melalui akad pagi itu dengan brosur. Apapun yang dibahas menurut tema yang cocok pada saat itu. Sebentar lagi nanti keluar brosur puasa, karena akan puasa. Brosur MTA itu dibendel sejak ini 1 tahun bendel. 1 tahun dibendel. Maka kalau ingin mengetahui yang diajarkan oleh MTA apa, ambil buku bendel brosur sejak tahun berapa itu sampai tahun terakhir ini 2013 sudah dibendel. Tiap tahun keluar brosur setiap minggu sekali, seminggu tiap minggu pagi itu. Nanti dibengkulkan menjadi 1 tahun. Sekarang dibendel sudah sampai tahun terakhir ini. Nah disitulah yang diajarkan. Juga disidikan CD. Jadi ada bukti tertulis brosur, bukti apa yang saya suarakan itu semua bentuk CD. Kalau ingin tahu apa isinya, ambil. Maka pernah Brigadir Jenderal Anton Tabah, Brigadir Polisi, ya, pernah berdialog dengan Pak Hasyim Muzadi, Ketua Besar apa Pengurus dulu, mantan PBNU. Pak Hasyim Muzadi ya cerita begitu. Akhirnya Pak Kiai, kalau memang MTA seperti itu, tolong tunjukkan mana buktinya. Kalau memang seperti itu, saya nanti langsung akan saya tindak MTA. Dia Jenderal Polisi, kemudian juga pengurus Majelis Ulama Pusat Bagian Hukum. Maka saya tindak. Tetapi kalau tidak ada bukti, jangan. Saya sudah mendengarkan kasetnya MTA dari tahun sekian sampai sekian. Bendel brosur saya miliki. Tidak ada kalimat yang mengatakan itu. Kecuali dari Marzuki tadi. Nah kasihan Marzuki terus saya iringi dengan jawaban saya. Dimana kalau mendengarkan kasihannya Marzuki, jangan lihat dari Marzuki. Jika saya di NTA yang saya iringi jawabannya. Di situ saya terangkan, ini Ustadz Fasik bohong, belum pernah ketemu saya. Sampai hari ini saya ngomong di sini belum pernah ketemu saya. Tapi ceritanya sudah ketemu, saya beli kitab ini tidak bisa baca, malah lari. Belum pernah ketemu itu. Maka bohongnya ketok banget. Dan didatangi pimpinan MTA, ternyata cuma katanya teman saya. Nah temanmu dari mana? Saya yakin temannya nanti kalau ditanya ya katanya. Nah itulah padahal menurut hadis Nabi, yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang mengatakan sesuatu dasarnya hanya ila waqala. Katanya, katanya, katanya, katanya. Nah, kalau orang Islam tentu tidak mau menerima katanya. Kalau kembalikan pada surat An-Nur. Surat An-Nur. Istri Nabi pernah difitnah. Ya. dibaca ayat 15 kan. Itu dikatakan istri Nabi berbuat serong dengan sahabat Nabi. Tersebar seluruh sahabat-sahabat Nabi juga dengar. Apa kita akan mengatakan kalau tidak ada kalau ada asap ya ada api? Apa kita meyakini kalau istri Nabi zina kok tersebar kemana-mana? Coba dibaca aja. Artinya saja biar cepat. Ayat 15 itu. Ayo mati itu mic-nya. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 15. Artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Terus ayat berikutnya terus. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami. Ini adalah dusta yang besar. Terus, saya lagi. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya. Ya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Ya kan? Jadi istri Nabi namanya Aisyah difitnah membuat berbuat terong dengan Sofwan sahabat Nabi. Diberitakan sebar luas kemana-mana. Maka ayat tadi menegur ya. Italaqaunahu bi'alsinatikum wataquluna bi'afahikum ma laisa lakum bi'ilm watasabunahu hayyina wa huwa indallahi 'adzim. Ingatlah kamu ketika menerima berita bohong dari mulut ke mulut, kemudian kamu sampaikan dengan mulutmu juga. Padahal berita itu dasarnya hanya dari mulut, katanya ini, kamu sampaikan juga. Itu kamu anggap menyampaikan berita bohong tadi, dasarnya hanya dari mulut ke mulut, kamu anggap itu suatu yang ringan. Kamu anggap suatu yang ringan. Padahal sisi Allah itu wa huwa indallahi azim, di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Padahal kamu hanya mengatakan hayyinan wa taquluna bi aslahihum bi afaikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan. Kamu mengatakan sesuatu yang kamu sebetulnya tidak tahu ilmunya, kenyataannya itu enggak tahu. Tapi kamu menyampaikan itu ringan saja. Padahal itu perkara yang besar di sisi Allah. Nah mestinya kalau kamu mendengar berita jelek yang diberitakan itu saudara sesama muslim, mestinya kamu mengatakan tidak benar itu. Tidak benar. Tidak mungkin orang Islam berbuat semacam itu. Pertama harus ditanamkan tidak benar. Ya. Nah terus tabayun apa nyata berita itu. Jika kalau tidak benar, jangan tersebar kemana-mana. Ada sampai ke mebul, tapi ternyata enggak ada apinya. Apinya api fitnah tadi. Nah itulah. Maka ini sampai semua sahabat-sahabat hampir termakan isu itu. Sampai Nabi sendiri dalam riwayat itu mendiamkan Aisyah beberapa hari, hampir satu bulan. Oke. Kemudian ketika Aisyah sakit, itu pun di tempat orang tuanya, di Abu Bakar. Nabi menjenguk. Menjenguk itu tidak ngomong apa-apa. Cuma menanya, "Hai Aisyah, berita itu apa kamu lakukan? Lebih baik kamu mengaku saja. Kalau kamu mengaku, berita itu terjadi, memang kamu berbuat seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Ya. Kalau memang tidak terjadi, mengapa berita itu tersebar kemana-mana?" Itu dalam keadaan sakit Aisyah. Terus Aisyah menanya, "Ya Rasulullah, tanyakan kepada bapak saya." Bapaknya maksudnya Abu Bakar, ya di rumahnya. Abu Bakar menjawab, "Saya suruh menjawab apa kalau sudah berita semacam itu?" Nah sudah. Nangis akhirnya Aisyah. Nangis tidak butuh jawaban dari orang lain, termasuk dari bapaknya. Nangis pada Allah. Nah, turunlah ayat itu dari surat An-Nur ya, 11 itu. Turunkan ayat itu membersihkan bahwa Aisyah dan Sofwan adalah berbuat tidak berbuat seperti itu. Bersih. Dibersihkan oleh Allah. Nah ketika turun ayat itu dibersihkan oleh Allah, Nabi membacakan ayat itu. Ketika Nabi duduk di situ, keluar keringat yang luar biasa, ternyata turun ayat itu. Setelah itu Nabi menyampaikan. Terus Abu Bakar mengatakan, "Hai Aisyah, bangunlah kamu. Ucapkan terima kasih kepada Nabi. Pada suamimu, pada Nabi." Apa kata Aisyah? "Saya tidak akan berterima kasih kepada Nabi." Jawabnya, "Karena yang membersihkan diri saya bukan Nabi. Yang membersihkan diri saya adalah Allah. Saya bersyukur kepada Allah." Ada istri Nabi kena fitnah semacam itu. Ya. Itu ya. Turun ayat, coba salah satu aja ayat yang mengatakan berita itu baik, ayat 11-nya. Dibaca artinya saja. Ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Terus, saya lagi terus. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu? Ini perhatikan ini, ya, terus. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Nah, ya kan? Katakan turun ayat itu yang menerangkan bahwa berita bohong itu jangan kau kira buruk bagimu, tapi itu baik bagimu. Ya, berita bohong menyebar luaskan istri Nabi berbuat fitnah, tersebar di mana-mana, kalau dikatakan oleh Allah itu baik bagimu. Ya kan? Dan berita bohong itu bukan dari orang lain, itu dari kaummu sendiri, dari jamaahmu sendiri, dari maksudnya dari umat Islam itu sendiri. Ya kan? Maka siapa yang membawa berita bohong yang paling banyak penyebarannya, paling besar menanggung dosanya. Nah mestinya kalau orang Islam mendengar berita jelek tentang saudaranya, maka Allah kata, mengapa ketika kamu mendengar berita bohong tadi, kamu tidak prasangka baik pada dirimu sendiri? Pada dirimu sendiri itu maksudnya kepada umat Islam. Orang Islam itu satu sama lain seperti satu tubuh. Sebagian sakit, seluruh tubuhnya merasa sakit. Lah saudaramu dikabarkan begitu, kok kamu tidak prasangka baik pada dirimu sendiri? Maka ayat tadi mestinya jawabnya gimana? Tidak mungkin berbuat begitu, tidak mungkin. Harusnya kan gitu. Kok malah kamu terima, kamu telan begitu saja? Nyata pembawa berita itu orang fasik. Maka orang fasik membawa berita, ya, uji dulu kebenarannya. Nah, siapa orang fasik itu? Titiannya orang fasik, kata Al-Baqarah 27, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Orang fasik itu orang yang suka merusak janji. Setelah janji itu dikeluarkan kuat, dia mengakui Allah Tuhannya, Muhammad utusannya, tetapi janji itu dikerari, dikhianati. Mengapa kalau kamu mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad mengatakan saudara sama muslim itu saudaranya, kamu tidak dikatakan mencintai, tidak dikatakan beriman sebelum cinta pada Allah seperti cinta pada dirimu sendiri? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dirimu diberitakan jelek dan itu tentu kamu enggak suka. Kenapa? Kamu beritakan jelek saudaramu sesama muslim. Nah, itu berarti kan mengkhianati ikrarnya, pengakuan kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya. Wa yaqtauna ma amarallahu bi ayyi salat, dia suka memutus apa yang oleh Allah diperintahkan menyambung. Kalau memang saudaramu salah, keliru, tegur, luruskan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jangan menyebar luas kemana-mana, akhirnya memfitnah. Tujuannya apa? Supaya orang ini menjauhi. Dia tidak mau menerima. Nah, diluaskan lagi supaya tidak suka dengan pengajiannya. Pengajian. Orang yang kumpul-kumpul judi, kumpul-kumpul pelacuran, kumpul itu saja tidak pernah kamu. Lah kok judi. Pengajian malah kamu sebar fitnahnya seperti itu. Nah, itu kan? Maka itu memutus supaya hubungan madinan satu yang lain timbul kedengkian. Bayus itu nafil ardi, berat kerusakan di muka bumi. Maka kita harus hati-hati. Terhadap diri itu jangan-jangan memang negeri kita ini sekarang kan negeri sedang sakit mentalnya. Ya. Sesama muslim beda paham, beda pendapat, serang-menyerang. Itu azab, sekarang itu azab Allah. Jangan merasa bangga. Dia azab kita itu. Salah satu di antara bentuk azab dalam surat Al-An'am 65, Qul huwal qadiru ala ayyab asa alaikum azabam min fauqikum au min tahti arjulikum au yaltisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din undur kaifanu syariful ayati lalahum yaqahun. Allah berkuasa mengirim azab kepadamu dari atas kepalamu. Dalam tafsir diterangkan atas kepala misalnya disamber petir dan hujan batu. Ini sudah terjadi hujan batu di Merapi, saya menyaksikan itu. Samber petir, samber awan panas. Nah, itu. Atau di bawah kakimu banjir, tanah longsor terjadi di mana-mana. Yang ketiga, memasukkan kamu pada suatu golongan yang selalu bertikai, ingin menjatuhkan saudaranya. Persaudaraan sesama muslim sekarang sudah tercabik-cabik. Nabi kita mengatakan sama muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, sudah tidak dipedulikan lagi. Bahkan kadang-kadang membunuh saudara sesama muslim merasa lega. Menjatuhkan kehormatan, kewibawaan sesama muslim merasa puas. Menghina, merendahkan merasa bahagia. Padahal itu haram. Melakukan sesuatu yang haram kok bisa puas. Padahal yang diinginkan surga. Nah, inilah Bapak. Jadi sumbernya tadi. Ini sekarang sudah ditangani di Mabes Polri. Dan sudah sampai di Majelis Ulama Pusat. Saya sudah dipanggil. Ternyata dasarnya ya hanya itu. Dan minta saya berikan brosur dari tahun. Kumpulan brosur dari tahun 2005. 2005 sampai 2013. Saya kirim. Kaset saya kirim berapa bendel. Nah, bah, kurang apa lagi. Nah, telah Liano, Pak, apa itu, Profesor Khalil Nasir ya, Pak Khalil juga ada Profesor Khalil Nasir itu mengatakan, ya sejuk setelah saya mendapat pendengaran, bah, mendapat penjelasan dari Ustadz ini, sejuk, tapi di masyarakat kok suaranya. Lah itu yang perlu diselidiki. Siapa yang membuat? Kok timbul begini ini, coba dicari sumbernya dari mana. Nanti kan ketemu. Jadi jangan sampai dikatakan NTA bikin resah. Sebetulnya yang resah itu bukan. Maka di sini saya terangkan, NTA datang tidak membuat keresahan. Tetapi menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Karena dakwah, kata Allah itu, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah pun terhadapmu tentang dakwahku, kecuali supaya timbul rasa kasih sayang di antara kalian. Di ayat lain, in adriya ila ala rabbil alamin, saya hanya mengharap upah dari Allah semesta alam. Nah, kalau sampai terjadi bikin terserah ini, kurang memahami, tapi sudah mendengar berita jelek tanpa diuji kebenarannya. Nah, itulah maka ini yang kemudian yang kedua condong paham kemana? Karena tidak ikut selamatan dan sebagainya, Bapak. Kalau saya dalam brosur tadi sudah saya jelaskan, yang menjadi permasalahan di berbagai daerah ada sama, yaitu karena kami warga MTA tidak ikut kenduri, tidak ikut kenduri, ya, sesaji-sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat. Karena di Jawa sana kenduri biasanya saji-saji di tempat keramat, dianggap keramat supaya tidak ganggu orang lain, tidak nempeli orang, tidak ne sajeni. Quran itu mengatakan innamal khomru wal maisiru wal ansabu. Ansab itu menyembelih untuk sesaji. Maka kalau sesaji-sesaji menyembelih itu MTA tidak ikut. Tidak ikut. Ya, dan tidak ikut acara selamatan kematian pada hari ketujuh, hari 40, hari 100.000 dan sebagainya. Bukan tidak ikut tadi, dan di sini tidak ikut acara selamatan kematian. Mengapa tidak ikut? Di sini sudah diterangkan, menurut keyakinan kami itu laisa minal Islam, tidak ditemukan dalam Islam. Sedang Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan ikut perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Karena nanti sam'a pendengaran akan ditanya, kamu melakukan begitu mendengar keterangannya siapa? Wal basara penglihatan, kamu melakukan perbuatan ibadah seperti itu melihat prakteknya siapa? Wal fu'ada hati, memahami ajarannya siapa? Ternyata kami cari dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, saya temukan dalam buku, dalam Weda. Saya diberi buku Ustaz Abdul Aziz itu, ternyata acara 7 hari, 3 hari, 4 hari itu ternyata di dalam kitab Weda ayat berapa itu disebut. Saya punya bukunya. Saya punya bukunya. Nah, berarti ini malah dari ajaran Hindu kalau begitu. Nah, dari ajaran Hindu. Mengapa kita lakukan? Ya tentu kalau ajaran Hindu mestinya kumpul-kumpul tidak memakai la ilaha illallah. Tidak begitu. Nah, isunya lagi MTA melarang tahlil, itu bohong besar. Ini keluar dari mulut saya sendiri, selama ini saya tidak pernah mengatakan MTA melarang tahlil. Sangat dianjurkan. Warga MTA sangat dianjurkan untuk bertahlil. Dasarnya, udhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis Nabi merangkan begitu. Zikir yang paling afdol adalah zikir tahlil. Jadi tahlil itu kalimat la ilaha illallah itu tahlil. Itu yang paling afdol. Zikir yang paling afdol la ilaha illallah. Maka kemana-mana daripada kamu ngalamun, daripada ngobrol, daripada rasan-rasan, banyak aja zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dituntunkan lebih-lebih kalau menunggui orang sakaratul maut. Orang sakaratul maut diturunkan Nabi, ya, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati diantara kamu dengan membaca tahlil. Jadi kalau nunggu orang mati, menurut tuntunan Rasulullah, tuntun supaya membaca la ilaha illallah. Karena di hadis lain Nabi mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Membiasakan baik sehat sakit, banyak perbanyak baca tahlil. Baca tahlil. Lah kalau tahlilan untuk orang mati tadi itu memang kami tidak menemukan. Walaupun demikian, tadi terangkan juga di dalam dosur ini, kami tidak pernah melarang orang tahlilan. Walaupun kami belum atau tidak mau diajak karena belum mengetahui dalilnya. Dan nanti kalau ditanya Allah, kamu ikut itu dasarnya mana? Kata si Anu gini, kata si Anu, oh agama enggak boleh kata ini. Agama, oh ya menurut Nabi begini, menurut Quran begini. Karena yang diwariskan oleh Nabi hanya itu. Maka kalau begitu, lana wanuna walakum amalukum. Ya sudah, kamu yang senang tahlilan untuk orang mati, silakan tahlilan. Jangan memaksa saya untuk berangkat. Saya pun tidak akan memaksa kamu berhenti. Sudah, enak tak? Memang kita saling menghormati begitu. Yang saya herankan itu, sudah Islam. Sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah zakat. Ora gelem tahlilan wong mati dipermasalahkan. Ora gelem tur tidak pernah melarang juga. Sekarang orang ngaku, orang mengaku dirinya Islam, tidak pernah sholat malah tidak pernah dipermasalahkan. Apa tujuannya ada apa? Mbok yang diurusi yang Islam-Islam yang tidak sholat itu loh. Ya, kamu kok Islam kok tidak sholat? Lah itu dituntun sholat. Kamu orang Islam kok tidak selamatan orang mati? Lah gitu aja mbok biar. Ya. Kalau ada ganjarannya ya kamu yang metik, yang tidak mau tidak dapat. Tapi kalau ternyata itu keliru, yang mengerjakan yang berdosa, yang tidak mengerjakan tidak dosa. Kan gitu. Maka bagiku amalku, bagimu amalmu, kamu dan aku saling menghormati, nanti Allah yang akan menentukan penilaian siapa yang benar, siapa yang salah. Karena sudah didasari, Allah menuntuni kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mawati lillahi rabbil alamin. Terus terang ya Bapak, Bapak, Ibu-Ibu, saya di NTA ini tidak mau gitu. Tetapi mertua saya itu tukang jago, komandan di situ, tukang tahlilan. Setiap ada orang mati teringat, mesti mertua saya dipanggil. Mendoakan sampai nanti pendak pisan bilang, kalau bukan mertua saya katanya tidak mandi. Iya, betul, bukan ngomong kosong. Tapi saya dengan mertua saya enggak pernah konflik. Enggak pernah. Ya wis nak. Nggih monggo Pak gitu ha. Sudah. Yang paham ngono ya ngono, monggo Bapak ditoke kalau memang Bapak meyakini begitu silakan. Saya tidak, jangan dipaksa, jangan dicabut SIM-nya. Ya. Bahwa belum tahlil dicabut surat menikahnya. Kebetulan Bapak saya naib gitu. Bapak saya itu naib di kantor urusan agama, Bapak mertua saya naib. Yang menikahkan saya sendiri ya dulu ya Bapak itu yang mengeluarkan buku ya. Bapak wong naib kok. Hanya jangan sampai saya tidak mau tahlil untuk orang mati itu Bapak saya komendane terus nanti jangan sampai surat izin menikah dicabut. Enggak. Nah itu harusnya hidup beragama itu ya begitu itu harusnya. Kenapa harus ribut? Wong nanti di hadapan Allah memikul sendiri-sendiri. Nah kemudian yang dikatakan lagi ente itu Wahabi. Itu sebenarnya ya orang yang ngawur saja. Saya belum pernah mengenal Wahabi itu seperti apa. Terus di Arab sana tempatnya di mana. Saya itu ke Arab Saudi. Selain haji saya belum ke tempat mana-mana. Di sana saya tidak ketemu Wahabi. Dia tidak pernah. Mengapa kok langsung dicap Wahabi? Orang yang mengecap Wahabi itu kalau ditanya. Jane Wahabi itu apa? Ya tidak tahu. Apa kamu pernah ketemu dengan Wahabi? Enggak, saya cuma katanya kok kan begitu nanti. Nah, maka itu berita-berita itu enggak perlu diperhatikan. Jalan terus kalau kita meyakini suatu kebenaran, tidak melanggar hukum undang-undang yang berlaku di negeri ini, jalan terus. Apapun yang terjadi. Nah, gitu. Kecuali kalau kita melanggar hukum undang-undang ya tentu kita akan diluruskan. Oh ya maaf ini ulang ya untuk Marzuki tadi bukan dosen Sunan apa? Bukan IAIN Sunan. Dia itu orang Malang. Betul kalau dosennya betul dosen IAIN ya. Di sana di Surabaya sana betul. Sekarang di sana beredar buku. Buku karangannya orang yang tidak suka dengan MTA. Meluruskan doktrin MTA. Kemarin dipanggil ke MUI pusat juga ditanya tentang itu. Ya, itu pengarang buku itu ngawur, saya katakan gitu. Yang nemoni saya Profesor Atang, Profesor Khalil Nafis, kemudian Profesor Yakub itu, kemudian Profesor Yusuf Asri, yang satu lagi Dr. Nas Dr. Amir Shah Tambunan, yang satu tadi Jenderal Antar Ntabah karena dia bagian hukum. Nah, di situ lah. Nah, ini semuanya supaya dimengerti. Adapun tadi Wahabi-Wahabi itu ya, saya rasa ya ngawur aja, tidak mengerti. Kemudian mohon referensi tentang MTA agar kami bisa paham dan mendukung. Bapak ya, referensi yang disajikan oleh MTA dakwah di mana-mana itu hanya Quran dan Sunnah, Bapak. Quran dan Sunnah. Memang saya pernah diundang seminar di IAIN Wali Jogo, Sunan Wali Jogo, Jogja. Saya merangkan ini Quran dan Sunnah, ditanya oleh ini. Mengapa MTA tidak memakai ijma dan qiyas? Nah gitu. Kalau sudah memakai Quran dan Sunnah itu ijma dan qiyas masuk di situ. Nah saya tanyakan, MTA itu memakai ijma, tapi yang dipakai di MTA bukan ijma ulama, tapi ijma ushabah. Saya tanya balik, kalau ijma ulama, coba beri contoh satu ulama apa yang pernah bersepakat dalam satu masalah? Tak contohkan waktu itu ulama, malah Majelis Ulama Pusat Indonesia pusat itu berfatwa mengharamkan rokok. Ada enggak ulama yang masih merokok? Nah, berarti kan ulama tidak sepakat ini. Ulamanya tidak sepakat. Wong masih ulamanya melarang, malah menetapkan hukumnya haram. Wih, nyatanya banyak ulama yang masih ngelepis ngerokok. Tidak sepakat ini. Terus sekarang mau pilpres ini. Banyak ulama yang mendukung Prabowo, ada lagi ulama yang mendukung Jokowi. Kan tidak sepakat juga ini. Coba carikan contoh ulama apa yang sepakat. Jangan kan ulama sak dunia, kadang sak RT aja gak cocok. Nah itu kan. Makanya dipakai ijma ushamah, ijma sahabat. Ijma sahabat itu ya, kesepakatan para sahabat. Sahabat dahulu zaman Nabi hidup, ketika orang berbuat minum khamr, mabuk itu dicambuk 40 kali. Setelah Nabi wafat, ketika Khalifah Umar dicambuk 80 kali. Sahabat-sahabat yang lain masih hidup diam, menyetujui. Ketika Khalifah Abu Bakar Umar sholat Jumat adzan satu kali. Satu kali adzan. Ketika Khalifah Utsman adzan dua kali. Ketika Khalifah Utsman mengadakan adzan dua kali, sahabat-sahabat Nabi yang lain yang masih hidup ada membiarkan. Berarti sepakat ulama-ulama yang ada, apa ijma ushabah, berarti sahabat-sahabat yang ada menyaksikan kejadian itu tidak menentang, tidak membantah, berarti menyepakati. Maka ijma yang dipakai oleh MTA itu ijma ushabah. Kalau ulama saya belum bisa menemukan yang disepakati ulama itu tentang apa. Sampai sekarang ini aja meneh ulama sak dunya. Ya. Ulama sak RT kadang kala ora sepakat. Ya. Yang jelas-jelas contohnya aja Majelis Ulama Indonesia. Itu oleh Majelis Ulama daerah pun ada yang tidak sepakat. Ya tadi kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia rokok haram itu harusnya kan berlaku seluruh umat Islam termasuk Majelis Ulamanya di daerah. Termasuk Majelis Ulama daerah yang rokok banyak. Nah itu kan tidak sepakat berarti. Begitulah Bapak. Lah kias kemudian, kias saya ditanya di Majelis Ulama Pusat juga. Ya, kias. Dalam hadis Nabi diterangkan, kalau anjing menjilat di bejana, ya, menjilat itu maksudnya minum. Idza walaghal qalbul fil'ina itu maksudnya minum. Karena anjing kalau minum itu jilat-jilat itu. Sisa air yang diminum anjing dibuang. Sisanya. Tempatnya dibasuh 7 kali, yang sekali campur debu. Tapi di hadis lain Nabi mengatakan, kalau kamu melepaskan anjing dengan membaca bismillah untuk berburu, kemudian binatang yang diburu anjing tadi berkelahi dengan anjingnya, mati dibawa pulang, halal disembelih, enggak usah disembelih, halal dimakan. Tapi kalau dibawa kasihkan majikannya, masih dalam kehidup supaya disembelih dulu. Saya timbul pertanyaan, binatang yang diburu anjing tadi kira-kira kena liurnya enggak? Nah, tapi enggak diperintah itu untuk membasuh 7 kali. Nah, maka terus beliau nanya, apa enggak ada kias? Kias itu ada, kias itu yang sejenis. Saya jawab begitu. Dalam kajian kan gitu. Kalau benda cair dikiaskan benda padat kan tidak pas. Nah, mengkias itu misalnya babi dikiaskan dengan celeng. Babi itu haram, celeng itu haram. Ya. Kalau babinya haram, kan ya haram. Ya gitu. Anjing itu misalnya, ditanyakan juga anjing. Apa ada dalam Quran mengharamkan anjing? Tidak ada. Tapi dalam hadis ada. Kullu dzi nabin minasyiba huwa haram. Semua binatang buas yang bertaring itu haram. Jadi tidak hanya anjing. Maka Nabi secara menyeluruh menyebut binatang buas yang bertaring. Kalau diterinci banyak, anjing, harimau, kucing kan banyak sekali. Maka disebut satu, semua binatang buas yang bertaring haram apapun wujudnya. Anjing bertaring apa enggak? Bertaring ya haram. Dan kok muncul katanya ente menghalalkan anjing, kan aneh. Padahal brosur tentang halal haram sudah dikeluarkan. Ada juga, dan saya bawakan juga, saya berikan di Majelis Ulama sana. Begitulah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami, jika literaturnya kita itu Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini, dan saya berharap Majelis Ulama Kota Bumi, dan Majelis Ulama-Majelis yang lain, karena Majelis Ulama pencerahan umat. Kalau ada kegiatan umat Islam mengkaji mendalami Al-Quran, paling tidak pertama harus syukur, senang. Alhamdulillah, zaman sekarang masih ada orang sempat menekuni belajar Quran. Ya. Biasanya kalau ada pengumuman dangdutan, salah lapangan penuh. Bapak pernah lihat gak di TV itu? Jam 8 sampai malam terus itu ada acara live. Anak muda, mudi dah. Di setel ke rumah, jangan jogetan kabeh padahal jam 8 pagi waktunya sekolah, waktunya kok yonengkono itu apa nantinya. Sampai sekarang ini terus terjadi perzinahan, pelecehan seksual, ya. Anak SMP menzinai temannya SMP, SD menzinai temannya, apa yang akan terjadi nanti kalau gitu kita biarkan? Maka di MTA tekankan, kalau ada warga MTA zina, boikot, keluarkan dari MTA, ketemu di jalan jangan diucap salam. Nah, kok malah katanya lebih baik, itu kan luar biasa. Nah, inilah maka semuanya itu apa yang saya katakan bisa dibuktikan. Syukur kapan Bapak suatu waktu, kapan saja nanti bisa datang ke pusat, lihat literatur yang ada di MTA itu apa saja, bukunya apa saja. Bapak mau tanya, tafsir apa saja, ada hadis apa saja, komplit insya Allah. Insya Allah komplit. Tim ilmunya pun juga lengkap, semua lulusan dari pondok Gontor, ada pondok Sekalima, bahkan ada yang lulusan dari Al-Azhar Mesir. Itu yang saya bentuk untuk tim ilmu supaya mengkaji ini. Sebab saya sendiri kan tidak mungkin kalau sengayai begini. Maka ada bentuk tim ilmu mengkaji kitab-kitab yang ada. Nah, disitulah nanti setelah itu didiskusikan. Nah, hasil sebenarnya nanti disampaikan pada saya. Hal yang sekiranya kurang pas dalam pemahamannya saya luruskan, yang sudah pas langsung dicetak. Itu perjalanan yang ada di MTA seperti itu dan bisa disaksikan setiap saat datang ke sana. Tidak usah kencan, dah. Nah, kencan nanti dikira rekayasa. Datang aja waktu. Ya, saya rasa cukup bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita ini dan seluruh umat Islam di Kota Bumi, Kabupaten Kota Bumi khususnya dan umumnya di Lampung, Provinsi Lampung, mudah-mudahan bisa memahami keberadaan kita. Dan kita kalau ada begitu-begitu ingat hadis Nabi tadi, memang Islam dulu awalnya datang asing, tidak mengerti, jadi aneh, tapi nanti akan kembali asing seperti semula ketika orang-orang sudah mulai jauh dari tuntunan yang benar, semacam kurang memperhatikan. Nanti orang mengikuti tuntunan yang benar baru mengkaji, itu saja tampak dikatakan asing lagi. Tapi Nabi mengatakan bahagia bagi orang yang asing. Nah, mudah-mudahan kebahagiaan ini yang akan kita raih. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Jadi sekali lagi saya ralat ya tadi, Kak Imam Parsuki itu seorang kiai dan dia seorang dosen Universitas Islam Negeri Malang, bukan Ngampel Surabaya ya, Malang, Universitas Negeri Malang. Bisa dicek orangnya, pernah didatangi oleh Ketua Perwakilan Malang dan pernah disomasi, ya tetap tidak. Tapi itu sebenarnya sekarang sudah baik, kalau pidato di mana-mana sudah baik. Sudah tidak pernah ngelek-elek MTA, malah berdoa mudah-mudahan nanti MTA beserta ini bersama-sama kita masuk surga bersama-sama. Sudah begitu pidatonya. Tapi kaset yang sudah terlanjur keluar, dia sulit untuk menarik. Sudah sampai di mana kan sulit. Ya inilah mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Walaupun dibegitukan kita tidak pernah benci, tapi kasihan. Maka kita doakan, Allahumma tiqomi fa'inahum layaklamun. Kita doakan, ya Allah, ampunilah dia, karena dia orang yang tidak mengerti. Tidak mengerti tentang MTA. Tidak mengerti apa yang dibawa, tapi sudah benci dulu. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Baiklah, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Untuk peserta yang menginginkan pertanyaan secara langsung tidak bisa disampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, pose untuk foto bersama Al-Ustaz beserta para tamu undangan dan para ketua perwakilan, setelah berfoto bersama kami persilahkan untuk rombongan Al-Ustaz beserta rombongan tamu undangan dan para unsur muspika dan muspika yang sempat hadir pada kesempatan hari ini untuk menyantap hidangan di tempat yang telah disediakan. Dipersilahkan untuk dari Muspida dan Muspika untuk membersamai Ustadz foto bersama. Beserta tamu undangan.